Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Ahad Duha di Masjid Al-Amin yang kita cinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah. Kajian kita pada pagi hari yang cerah ini tentunya sudah diketahui bersama seperti yang tertulis dalam makalah, yaitu mengenal dakwah salafiyah. Ada beberapa sebab mengapa kita mengangkat tema ini. Yang pertama, bagi yang sudah bisa dikatakan makan asam garam dakwah salafiyah, yang sudah lama ikut dakwah salafiyah, mungkin ini hanya sekedar wadzakir, berilah peringatan, ingatkan kembali, segarkan kembali ingatan tentang apa itu dakwah as-salafiyah. Ini bagi yang sudah mungkin lama bertahun-tahun menggeluti dakwah as-salafiyah, mengikuti kajian-kajian dakwah salafiyah, mungkin ini hanya sekedar wadzakir, sekedar menyegarkan kembali ingatan kita tentang apa itu dakwah as-salafiyah. Namun bagi yang baru ikut atau baru mengkaji apa itu kajian sunnah dakwah salafiyah, mungkin ini dalam bab al-ilmu qabla qawli wal amal, ilmu sebelum kita berkata dan sebelum kita beramal. Jangan sampai kita mengikuti dakwah yang mubarakah ini hanya sekedar taklid, hanya sekedar ikut-ikutan. Ditanya apa itu dakwah salafiyah, apa itu salafi, haha la adri ya. Namun kita harus tahu apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini, apa yang kita kerjakan. Kemudian mungkin motivasi sebab kita mengangkat tema ini karena kita melihat ya, alhamdulillah kita dalam dakwah salafiyah sudah 20 tahunan kurang lebih. kita telah mendapati berbagai macam problematika dalam dakwah salafiyah ini. Yang intinya, dan ini bukan kita saja yang mengamati, bahkan para asatidah kita juga demikian, adanya kelunturan dalam sebagian pengikut dakwah salafiyah, adanya krisis manhaj dalam sebagian pengikut dakwah salafiyah, bahkan bisa dikatakan dalam ciri dai-dai as-salafi. Ya. Di antara buktinya, beberapa saat yang lalu ketika lagi hangat-hangatnya pemilihan umum, ya, sebagian dai-dai kita ada yang ingin untuk tampil di kancah politik, bahkan ingin menggiring salafiyin kepada perpolitikan yang penuh dengan kekotoran ini. Tidak canggung-canggung mereka, ya, ingin untuk muncul di panggung perpolitikan negeri kita ini. Bahkan ada yang sempat mengutarakan bagaimana kalau salafi punya partai politik. Ini keluar dari sebagian lisan-lisan mereka-mereka yang notabene mengatasnamakan diri sebagai dai as-salafi. Kemudian muncul lagi, ini akhir-akhir ini juga, dai-dai yang agak obi, alergi dengan dakwah tauhid. Bukan ahli bid'ah, namun mereka-mereka yang mengatas diri sebagai dai salafi. Bahkan telah sampai kepada telinga saya, ada salah satu koordinator kajian ketika mengundang salah satu ustadz yang katanya ustadz salafi, diminta untuk mengisi materi masalah akidah, materi masalah tauhid, dia aba wastakbar, enggan, tidak mau, alergi, ya. Padahal dia mampu, bukan enggak mampu, dia mampu. Namun karena sudah apa? Sekarang terkondisikan dakwah itu sekarang yang lemah lembut, yang tidak menghasilkan, menyebabkan resiko. Kajian-kajian yang sebetulnya juga tidak jauh berbeda dengan kajian-kajian kelompok-kelompok di luar dakwah salafiyah. Ya. Setiap hari kajian masalah rumah tangga, masalah problematika suami istri, bagaimana berjumpa dengan istri. Bukan kita menolak, bukan kita mengingkari, ini permasalahan agama juga. Namun ini bukan skala prioritas dalam dakwah salafiyah. Bahkan naudzubillah min dzalik tadi, ketika diminta untuk mengisi materi masalah tauhid akidah, tidak mau, karena sudah apa? Terbiasa dengan skala prioritas dakwah masalah tadi, rumah tangga dan sebagainya. Jangan salah pahami, bukan kita tidak membahas, kita juga membahas dalam kajian, kita juga membahas, namun itu bukan skala prioritas dakwah salafiyah. Bahkan sempat ada sebagian yang menegur dai-dai itu agar kembali untuk memprioritaskan dakwah kepada akidah, kepada tauhid. Namun justru serangan demi serangan bertubi-tubi mencerca, mengkritik yang menasihati agar umat ini, agar dai ini kembali untuk mempertahankan dakwah tauhid, itu ditentang. Padahal itu suatu yang dimaklumi dalam dakwah salafiyah sejak orang itu baru belajar dakwah salafiyah, sudah tahu sebetulnya kalau tauhid itu adalah skala prioritas dakwah as-salafiyah, al-sunnah wal jamaah, al-firqatin najiyah. Namun inilah yang kita katakan tadi, bukti bahwasanya ada krisis manhaj dalam diri sebagian pengikut dakwah as-salafiyah. Bahkan tadi, ya pagi tadi kita ada kajian di Kelampis juga membahas sedikit masalah ini, yaitu bahkan sebagian dari pengikut dakwah salafiyah tidak tahu siapa ustaz yang perlu diambil ilmunya. Bahkan mengundang ustaz dari tokoh pro-terorisme. Ya. Mengundang ustaz-ustaz yang katanya ahli pendidikan dari golongan luar dakwah salafiyah alias kelompok harakah. Pengikut Said Qutb, Muhammad Qutb, bapak terorisme dunia. Ya. Ada. Kenapa? Yang dibahas masalah baru rumah tangga saja, tidak dibahas apa itu dakwah salafiyah. Apa itu manhaj salafi? Dipikir manhaj salafi itu kalau sudah bercadar, kalau sudah jilbab panjang, berjenggot, itu sudah salafi tulen. Tidak mesti. Memang betul itu adalah agama Allah, syariat Islam, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan itu ciri khas ya dakwah salafiyah. Bukan kita sekali naudzubillah min dalik memperoleh agama Allah, tidak. Bukan kita menghina syariat Allah, tidak. Namun harus kita tempatkan pada tempatnya. Mungkin bisa jadi orang itu enggak bercadar. Jilbabnya yang penting syar'i, namun dia salafi. Namun ada yang bercadar namun teroris. Betul enggak? Para istri-istri teroris yang ada di negeri kita ini juga pakai apa? Cadar. Kita enggak menyalahkan cadarnya. Namun itu bukan ciri khas ya salafiyah atau dai salafi dan seterusnya. Jenggot, celana cingkrang, itu bukan ciri khas salafi dan bukan ciri khas juga teroris, bukan. Itu memang ajaran Islam. Bukan namin, bukan ciri khas apa? Salaf. Banyak yang berjenggot, banyak yang cingkrang, namun apa? Teroris, banyak. Namun itu bukan ciri khas teroris, itu bukan ciri khas ayat salafi. Namun memang inilah sekali lagi yang memprihatinkan. Ya, kalau bisa dikatakan sebagaimana kata penyair, limisli hadza yadhubul qalbu min kamadin in kana fil qalbi islamun wa iman. Karena permasalahan seperti inilah, hati itu meleleh dengan kesedihan jika dalam hati itu ada keislaman dan keimanan. Bahkan bukan hanya para pendengar saja, namun juga para asatidzah ya, sudah mengalami krisis dakwah as-salafiyah. Padahal ini sekali lagi pembahasan yang sudah lumrah dalam dakwah salafiyah. Namun sudah bisa dikatakan ini juga motivasi kita, sebab mengapa kita angkat tema ini. Bisa dikatakan hampir punah atau langka kajian-kajian membahas masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, membahas manhaj dakwah salafiyah. Illa marhamallah. Antum kalau mau buat bukti atau sebagai bukti, buat sensus sekarang ini. Kajian yang ada yang banyak itu kajian masalah apa? Coba siapa yang bisa menjawab? Hah? Yang mengikuti, mengamati di luar ya, di luar dakwah yang kita sampaikan. Ya. Mungkin antum di YouTube ya, trending topik ya, bahas masalah apa? Akidah Imam Syafi'i? Hah? Akidah Imam Ahmad? Akidahnya Abu Hanifah? Akidahnya Imam Malik? Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah? Tidak. Ini sekali lagi bukti bahwasanya memang ada krisis dalam dakwah atau tubuh para pengikut dakwah as-salafiyah. Maka biidznillah, bitaufik minallah, ingin kita angkat kembali, ingin kita segarkan kembali dalam ingatan dakwah salafiyah, pengikut dakwah salafiyah as-salafiyun, tentang apa sih dakwah salafiyah itu sebenarnya. Apakah dakwah salafiyah hanya seperti sebagian orang katakan tadi, hanya cadaran, hanya jenggotan? Bukan itu saja. Yang lebih penting lagi masalah bagaimana akidah seseorang itu, bagaimana manhaj seseorang. Bisa jadi dia ahli maksiat namun dia salafi karena akidahnya apa? salafi tuleh. Bisa jadi orang itu berjenggot, bercadar, namun ahli bidah. Betul tidak? Usama bin Laden, tokoh teroris, khawarij. Jenggotan tidak? Meskipun sekali lagi itu bukan ciri khas teroris ya. Sebagaimana kata Bapak Kapolri Badruddin Haiti yang mengatakan jenggot, celana cingkrang itu bukan ciri khas teroris. Ya. Teroris itu kita ketahui lewat dialog pemikiran kata beliau. Namun sekali lagi bukan kita naudzubillah min dzalik kufur kalau mencela jenggot. Kufur mencela cadar. Namun ingat harus tempatkan sesuatu pada apa? Pada tempatnya. Itu bukan ciri khas. Ya. Ciri khas dakwah salafiyah, ciri khas salafi nanti akan kita sampaikan poin-poinnya. Seperti yang diungkapkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi ya sekali lagi banyak orang yang bukan hanya orang awam ya, orang-orang yang notabene juga hidup di pondok salafi, hidup ya di lingkungan salafi, kadang enggak tahu juga siapa salafi, siapa yang bukan salaf. Banyak juga yang terpengaruh dengan di luar dakwah salafiyah. Yang lebih mengerikan lagi itu, ya, ada yang lebih mengerikan lagi. Ada seseorang ya, yang dia hidup ya, di lingkungan keluarga katanya salafi, Ahlussunnah wal Jamaah. Di lingkungan ya, di rumah sudah lingkungan rumah ya dakwah salafiyah katanya. Lebih besar lagi ya, lingkungan samping kiri kanannya juga lingkungan dakwah salafiyah. Ketika kita mengkaji kitab akidah ulama salaf, salah satu ulama salaf, kemudian kita sedikit menyampaikan masalah bahaya terorisme, bahaya ISIS, tiba-tiba ada seseorang yang ya, membawa kertas, padahal kami waktu itu tidak membuka soal jawab ya. Tiba-tiba ada kertas di situ protes ya. Pertanyaan bukan pertanyaan sebenarnya, pernyataan protes kenapa ustaz selalu menyalahkan ISIS. Yang terbetik dalam benak saya, mungkin ada orang luar dari ya, dakwah salafiyah yang ikut pengajian, mungkin masih baru, kita usulkan saja. Waktu itu sudah saya gak jawab, karena memang gak ada forum tanya jawab. Pulang ke rumah, keluarga saya di SMS. Kenapa ustaz itu kok selalu menyudutkan ISIS? Berarti apa? Ini bukan orang luar, orang dalam, karena tahu HP keluarga saya. Ketika dikrosek, na'udzubillah min dzalik. Orang dalam sendiri. Ya. Yang hidup di lingkungan dakwah salafiyah, yang katanya dari keluarga salafi, namun apa punya pemikiran membenarkan ajaran apa ISIS. Kenapa? Mungkin kajian yang didengar selama ini di kalangan dakwah salafiyah hanya itu, masalah rumah tangga, masalah bagaimana keharmonisan dengan istri dan seterusnya. Lupa ini ciri khas dakwah salafiyah, di antaranya memerangi kelompok khawarij. Namun na'udzubillah min dzalik ya. Maka antum yang punya anak dan seterusnya juga hati-hati. Tanamkan ajaran juga apa manhaj as-salafi. Jangan hanya ajarkan masalah bagaimana pernikahan yang syar'i, bukan itu saja. Di antaranya juga masalah apa? Manhaj as-salafi. Juga tahdziran tentang kelompok-kelompok sesat. Ini bukti yang nyata. Hidup di keluarga katanya salafi, di lingkungan yang salafi. Ya. Bahkan mondok di pondok salafi, namun masih punya pemikiran apa? Seperti itu, membenarkan ISIS yang sudah jelas apa? Ya, diharamkan, dilarang dengan jelas di apa? Negeri kita ini, apalagi dalam dakwah as-salafiyah. Ini bukti-bukti apa? Krisis manhaj dakwah salafiyah. Ini sekali lagi mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa ini bahasanya? Ya, biasalah katanya sebagai orang. Ya. Bukan apa pembahasan yang training topik dan seterusnya. Kita enggak menginginkan seperti itu. Kita menginginkan bagaimana kita menghidupkan kembali dakwah salafiyah yang mubarakah ini, yang alhamdulillah berkembang pesat di mana-mana. Ya. Yang alhamdulillah berkembang pesat di mana-mana bi'nam taufik wa iana minallah azza wa jalla. Ya. Namun dengan berkembangnya itu pun banyak tantangan, banyak onak danduri, banyak halangan dan rintangan, banyak problematika. Maka perlu untuk kita kembali lagi sejenak merenungkan apa itu dakwah as-salafiyah. Ya. Insyaallah semuanya megang makalah ya. Ya. Ini sebetulnya makalah lama, cuma namanya ilmu agama enggak ada apa, kadaluarsa ya. Ya. Apalagi salaf itu yang klasik. Justru kita mau kembali ngapa? Yang klasik, bukan yang baru-baru. Ya, apalagi sekarang ini metode dakwah, metode kajian banyak yang apa? Yang baru-baru. Ya. Kadang apa? Tidak terasa itu sebenarnya mengikut ke ya, metodenya orang-orang harokah. Yang penting bapak suka. Ya. Nggak tahu itu bid'ah atau enggak metodenya. Yang penting ya, kuantitas. Ya. Itu juga termasuk bukti bahwasanya ada sebagian dari kita itu seperti itu. Ingin ya, menarik massa dengan membuat metode-metode baru dalam dakwah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ada beberapa poin ya dalam makalah ini. Yang pertama berkaitan dengan masalah asal kata as-salaf dan salafi dalam bahasa Arab. Kemudian juga dalam sisi syar'i ya, atau sisi syariat, apa itu salaf. Kemudian dalil-dalil wajibnya mengikuti as-salaf dari Al-Quran, as-sunnah, dan juga ucapan para ulama. Ini semuanya sekedar ringkasan ya, tidak semua kita sampaikan di sini. Kemudian tentang hukum memakai istilah salafi atau salafiyah, ini juga kita ya sampaikan dari ucapan para ulama, kita hanya sekedar menukil saja. Kemudian yang sebelum terakhir, ciri-ciri salafi sejati. Ini yang sangat amat penting untuk kita pahami dan kita yakin dan kita ketahui. Yang terakhir nanti kesimpulan. Ya, kita mulai biiznillah, bitaufik minallah azza wa jalla. Yang pertama, asal kata as-salaf dan salafi. Sudah pernah kita sampaikan, kita sedikit singgung. Terkadang kita ya, karena memang mungkin belum belajar bahasa Arab, susah membedakan apa bedanya salaf dengan salafi. Cuma bedanya apa? I saja padahal ya. Itu kalau dalam bahasa Arab ya, as-salaf itu orang-orang yang terdahulu. Itu secara ringkas seperti itu. Adapun salafi itu yang mengikuti orang yang terdahulu. Jadi kalau antum mengatakan ya, saya ikut kajian salaf di Al-Amin misalnya, ini sebenarnya kurang tepat ya. Meskipun enggak kita katakan salah total, kurang tepat ya. Maksud mungkin maksudnya benar. Maksudnya kalau dipanjangkan itu singkatan. Kalau dipanjangkan, ikut kajian yang bermanhaj salaf, itu betul. Namun kalau antum memasukkan kajian salaf secara ya letterlek, berarti kajian orang terdahulu. Berarti ini semuanya arwah semua. Ya. Kajian salafi itu yang lebih tepat. Kajian yang mengikuti manhajnya salaf. Ini namanya kajian apa? Salafi. Oh, itu utsat salaf. Ini mengerikan ya. Ustaz salaf itu salaf ustaz yang apa? Ya, para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in itu adalah salaf. Ustaznya salaf, wah masya Allah. Kegeran kita. Yang betul sebenarnya ustaz apa? Salafi. Saya itu salaf, wah masya Allah. Hidup kembali. Saya salafi. Ya, itu yang tepat. Meskipun ya tidak terlalu parah, cuma ini sekedar meluruskan bahasa saja, karena memang itu penting sebetulnya. Jadi salaf secara bahasa artinya orang yang mendahului kita dengan ilmu, iman, keutamaan, dan kebaikan. Di sini ada beberapa yang maraji atau referensi yang kita bawakan. Untuk lebih detailnya, sebetulnya kita banyak menukil dari sebuah kitab yang berjudul Irsyadul Bariyah ila syar'iyatil intisab li salafiyah wa dahdi syubah al-bid'iyah. Intinya tentang masalah penisbatan kepada salafi, yang ditulis oleh Syekh Abu Abdissalam Hasan bin Qasim Al-Husaini Ar-Rimi As-Salafi dari negeri Yaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin di negeri Yaman dari penjajahan atau pemberontakan kelompok Syiah Hausiyah qatalahumullah. Yang mana buku ini diberi mukaddimah oleh Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallahu taala, seorang ulama dari negeri Yaman. Ini buku yang berkaitan sebenarnya intinya dari dari buku ini, makalah yang kita tulis itu. Di sini disebutkan tentang ucapan para ulama yang berkaitan dengan makna as-salaf. Sebenarnya buku yang isinya seperti ini ya, kurang lebih di antaranya ada karangan Syekh Abdul Salam As-Suhaimi Kun Salafian ala Jada. Ada pula sebenarnya yang agak lama lagi, buku yang berjudul Limada Ikhtartu Manhaj Salafi, kenapa aku memilih manhaj salafi, yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Sekedar info saja, dulu Masya Allah beliau termasuk Syekh yang kita undang beberapa kali, ya kita undang di Surabaya oleh Syekh Ibn Abi Thalib untuk memberikan muhadharah di daurah kita. Namun qadarullah, beliau sudah memisahkan diri dari barisan dakwah as-salafiyah. Padahal buku-bukunya luar biasa. Kenapa demikian? Salah satu sebabnya karena fitnah dunia. Ini kita sampaikan agar antum tahu hakikat yang sebenarnya. Dia atau Syekh Said Syekh Salim bin Id Al-Hilali, bukunya banyak ya. Awal-awalnya Masya Allah luar biasa. Sekarang sudah terkena fitnah dunia, di antaranya masalah fitnah dunia, fitnah harta. Ittaqud dunya wa taqun nisa. Kemudian juga harta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Dia sempat dulu memegang kepala atau ketua atau mudir yayasan Imam Al-Albani di Yordania. Terakhir-akhir beberapa tahun yang lalu, ya istilahnya kalau sekarang ditangkap KPK. Karena apa? Korupsi. Banyak uang yayasan yang dikorupsi. Banyak dana bantuan yang dimakan sendiri. Ya. Akhirnya dia pun memisahkan diri dari dakwah salafiyah. Kemudian para masyayikh yang masih tinggal di Markas Albani dituduh macam-macam. Itulah kelakuan orang-orang yang terfitnah dengan dunia. Tidak amanah dengan harta. Kemudian apa? Menuduh orang lain macam-macam. Ini sekali lagi harus kita berhati-hati. Ittaqud dunya. Hati-hati dengan fitnah apa? Dunia. Masya Allah dulu ilmunya luar biasa. Kitab-kitabnya, buku-bukunya luar biasa. Namun karena fitnah dunia, dia sekarang pun misalkan ini daripada barisan dakwah salafiyah. Banyak hal-hal yang nyeleneh dari beliau. Padahal bukunya dulu bagus. Namanya apa? Limada Ikhtatu Al-Manhaj As-Salafi. Qala Ibn Mandur, seorang pakar ahli bahasa yang nama Ibn Mandur mengatakan as-salaf was-salif was-sulf al-jama'atun mutaqaddimun. Itu orang-orang yang terdahulu. As-salaf al-jama'atun mutaqaddimun. Kemudian ada seorang ulama yang bernama Abu Sa'adat Ibn Asir mengatakan salaful insan man taqaddama bil maut min abai wa dawi qarabatihi, yaitu orang-orang yang mendahului kita dari orang tua kita, nenek moyang kita dan keluarga kita. Walihada summiya sadrul awal minat tabi'in as-salafus salih. Oleh karena itulah generasi pertama Ya, dari kalangan tabi'in dikatakan as-salafu as-salih. Ya. Ini secara bahasa dan juga sekaligus istilah ya, yang dibawakan oleh Abu Sa'adat Ibnu Asir dalam kitab beliau An-Nihaya fi Gharibil Hadis. Ini adalah buku kamus kosakata hadis. Ya. Kalau dalam dunia hadis itu ada namanya kamus kosakata hadis. Jadi kalau ada kosakata dalam hadis yang tidak dipahami ya, tentunya bahasa Arabnya ya, bukan terjemahan, itu kalau kita mau memahaminya lewat kamus kosakata hadis. Di antaranya kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadis. Buku tentang apa kosakata yang kurang dipahami atau tidak masyhur dalam hadis. Itu nyarinya lewat buku tersebut. Bukan kamus bahasa Arab saja, tidak. Namun kamus khusus kosakata al-hadis. Ya, makanya di sini Abu Sa'adat Ibnu Asir menjelaskan arti as-salaf itu secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa, secara umum, namanya salaf itu orang yang mendahului kita, yang telah meninggal dunia, itu namanya apa? As-salaf. Makanya kita katakan tadi, jangan mengatakan ini ustaz salaf. Nah, masya Allah, salafnya saja meninggal, ya apalagi ustaznya. Ya, jadi ini ustaz salafi, itu yang lebih tepat. Kemudian secara istilah, beliau juga sampaikan para tabi'in, ya, generasi kedua terbaik umat ini dinamakan as-salafu as-salih. Kemudian masih banyak lagi ucapan-ucapan yang beliau sampaikan di sini. Di makalah di situ kita sampaikan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada kata-kata as-salaf. Yang mana kata-kata salaf itu sudah ma'ruf, ya, sudah masyhur, dikenal oleh kaum muslimin sejak dahulu kala. Bahkan Rasul juga apa? Memakai kata as-salaf. Rasul SAW dalam keadaan beliau mau meninggal dunia, dalam keadaan sakit mau meninggal dunia, beliau berpesan kepada putri yang beliau cintai, Fatimah binti Muhammad, ya, beliau mengatakan ittaqillah wasbiri, bertakwalah wahai Fatimah dan bersabarlah. Kemudian beliau mengatakan nikmat salafu analaki, bahwasanya sebaik-baik pendahulu bagimu adalah diriku. Ini adalah ungkapan dari Rasulullah SAW yang memakai istilah as-salaf. Jadi istilah as-salaf ini istilah yang sangat amat mulia sebetulnya. Ya, tentunya kalau diiringi dengan istilah as-salafu as-salih. Apalagi di sini Rasul mengatakan sebaik-baik salaf, salaf yang baik tentunya adalah apa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hanya untuk Fatimah binti Muhammad, namun untuk semua kaum muslimin. Rasulullah sebaik-baik salaf. Ya, sebaik-baik pendahulu kita yang wajib untuk kita jadikan sebagai suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada pun secara istilah, ya, salaf tentunya yang kita maksudkan di sini adalah salaf as-salih. Karena memang as-salih itu pendahulu masih mutlak. Bisa jadi pendahulu yang baik, bisa jadi pendahulu yang apa? Yang jelek. Contoh misalnya Abdurrahman bin Muljam. Itu as-salafus salih atau salafus talih? Hah? Abdurrahman bin Muljam. Tahu siapa Abdurrahman bin Muljam? Hah? Pembunuh Ali bin Abi Thalib dari kalangan Al-Khawarij, dari kelompok teroris. Itu adalah salafnya kelompok teroris, Abdurrahman bin Muljam. Kalau Abdurrahman bin Auf, hah? As-salafus salih dari kalangan sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata salaf itu sebetulnya masih mutlak. Bisa ke arah yang baik, bisa ke arah yang jelek, bisa yang saleh, bisa yang thayyib. Namun yang kita maksud di sini adalah as-salafu as-salih. Kalau dimutlakkan itu lebih ke arah as-salafu as-salih. Makanya di sini salafus salih itu intinya adalah tiga generasi terbaik umat ini yang Rasul SAW jelaskan dalam hadis beliau Sahih Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka para tabi'in, dan yang setelah mereka para tabi'u at-tabi'in. Ini adalah as-salafu as-salih. Hal ini diutarakan oleh seorang yang bernama Al-Qalshani. Beliau mengatakan salafus salih adalah generasi pertama yang kokoh keilmuannya, yang mengikuti petunjuk Nabi SAW serta menjaga sunnah beliau. Ini yang disebut dengan as-salafus salih, yang wajib untuk kita apa? Mengikuti jejak mereka. Allah memilih mereka untuk menemani nabinya serta untuk menegakkan agamanya. Ini sebetulnya ucapan yang pernah diungkapkan dulu oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nanti akan disampaikan ucapan Abdullah bin Mas'ud bahwasanya sahabat qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Para sahabat adalah kelompok manusia yang mereka dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Para sahabat bukan manusia biasa, namun manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Untuk diabadikan kisah mereka, sejarah mereka, keutamaan dan pahala mereka agar kita teladani. Para imam kaum muslimin ridha dengan mereka, para sahabat, dan mereka telah berjuang di jalan Allah dengan sebenarnya menyeru umat dan memberi manfaat kepada mereka serta mereka kerahkan jiwa mereka dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat itu punya jasa besar bagi kaum muslimin, dalam diri kaum muslimin. Makanya kaum muslimin wajib, kita semuanya wajib untuk balas budi terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam sampai kepada kita, sunnah Rasul sampai kepada kita, itu yang pertama biidznillah, karena keutamaan dari Allah, bifadlillah, kemudian karena keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala banyak menguji para sahabat dalam Al-Qur'an, di antaranya surat Al-Fath ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddal kufar ruhamau bainahum tarahum rukan sujada yabtahuna fadlan minallahi wa idwana. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama dengan Nabi Muhammad yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka keras kepada orang kafir namun kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Tarahum rukan sujada, engkau melihat mereka ruku dan sujud mengharapkan pahala. Yabtahuna fadlan minallahi wa idwana, mengharapkan keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti antum bisa baca keseluruhan ayatnya, dan juga ayat surat Al-Hasyr ayat 89. Ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan para salaf. Siapa salaf tersebut? Para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Khususnya di sini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebetulnya juga dalil tentang wajibnya kita mengikuti jejak apa? As-salafus saleh. Mereka Allah ceritakan keindahan sifat mereka, keutamaan mereka. Itu tujuannya agar kita meneladani para sahabat, para as-salafu as-saleh radhiyallahu taala anhum jami'an. Di sini juga saya akan sampaikan ucapan ulama yang lain yang bernama Al-Imam As-Safarini. Beliau mengatakan al-murad bi madhhabis salaf makan al-sahabatu al-kiram ridwanullahi alaihim. Yang dimaksud dengan salaf yaitu adalah para sahabat yang mulia, wa ayyul tabi'in lahum bi ihsanin, dan para tabi'in, wa atba'ihim, dan para tabi'u at-tabi'in, wa a'immatid din mimma syida lahum bil imamah, dan juga para imam-imam agama ini yang mana umat telah bersaksi akan keilmuan mereka. Wa urifa idhamu sya'ni fid din, dan telah dikenal kedudukan mereka dalam agama ini. Wa talaqan nasakala wa talaqan nasu kalamahum, dan manusia mengambil ilmu dari mereka. Khalafan an salafin, dari dulu sampai sekarang mereka menimba ilmu dari ulama-ulama salaf tersebut. Duna man rumya bibid'atin. Ya, bukan orang-orang yang masuk ke dalam kategori ahli bid'ah. Au syuhira bilaqabin ghairu mardiyin. Yang dimaksud salaf bukan kelompok-kelompok sesat seperti Khawarij, Warawafid, Rafidah, Syiah Rafidah, Wal Qadariyah, Wal Murji'ah, Wal Jabariyah, Wal Jahmiyah, Wal Mu'tazilah, Wal Karamiyah, wa nahwi haula. Mereka bukan salaf kita. Salaf kita adalah para sahabat, para tabi'in dan tabi'un at-tabi'in. Di antara faedah kita memahami makna salaf seperti ini untuk antum membedakan dengan sebagian kelompok yang mereka juga sering menyampaikan kata-kata as-salaf. Ada sebagian orang yang suka merayakan ritual-ritual bid'ah, baik maulid nabi atau tahlilan atau yang lainnya. Mereka mengatakan kita ikuti salaf. Yang mereka maksud salaf yaitu nenek moyang mereka. Karena Rasul, para sahabat enggak pernah merayakan maulid nabi, enggak pernah merayakan Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Maka harus anda bedakan yang dimaksud dengan salafus saleh dalam kajian-kajian kita adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Namun yang mereka maksudkan adalah apa? Tokoh-tokoh agama mereka, nenek moyang mereka yang jauh dari pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut at-tabi'in. Bahkan dulu sempat kita ketika membantah menjawab sebagian media mereka yang menulis di situ kebid'ahan mereka, di situ ada moto kita harus kembali kepada salaf. Kalau antum baca mungkin ini punyanya apa? Dakwah salafiyah. Lihat dulu, tunggu dulu, jangan gegabah. Jangan antum lihat slogan dulu. Motonya masya Allah, namun isinya apa? Jauh daripada ajaran para salafus saleh, para sahabat tabi'in maupun tabi'un at-tabi'in. Ya, kemudian kita sampaikan dalam makalah halaman 3. Kalau tadi arti salaf ya sudah jelas, salaf secara bahasa orang yang mendahului kita, bahkan yang telah meninggal dunia. Ada secara istilah syar'i, istilah agama yang disebut dengan as-salaf, atau yang lebih lengkap lagi as-salafus saleh, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Ya, tentunya juga Rasulullah SAW. Sekarang tentang apa arti salafi itu? Ya, apalagi dengan istilahnya menggeliatnya, ya, dakwah salafiyah di seluruh penjuru Indonesia. Ya, banyak ahli bid'ah yang kebakaran kumis, ya, karena mereka enggak suka jenggot. Sebagai mereka mengolok jenggot, mengatakan yang paling panjang jenggotnya semakin goblok. Padahal yang udah bilang mendalik ini pelecehan kepada Rasulullah SAW. Ya, maka mereka pun kebakaran kumis. Ya, kumis yang dipelihara, jenggot mereka cukur. Ini menyelisih sabda Rasulullah SAW. Aful liha, perihala jenggot, wajadu syawarib. Ya, cukur kumis. Namun mereka kebalik, kumis dipelihara, jenggot mereka apa? Cukur habis, bahkan menghina orang yang berjenggot, menghina Rasulullah SAW. Padahal itu hukumnya apa? Kufur besar, seperti yang kita sampaikan pada khutbah Jumat kemarin di sini. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat ya, dengan menggeliatnya, berkembang pesannya dakwah salafiyah di seluruh penjuru negeri kita, bukan hanya di kota besar, bahkan di pelosok-pelosok tanah air, itu luar biasa dakwah as-salafiyah. Apalagi dengan adanya kayak TV Roja, yang sebagian penduduk negeri kita yang di pelosok itu enggak ada televisi. Seperti anda sekarang yang ada apa? Parabola. Mereka lebih banyak menonton apa? Parabola, di antaranya siaran Roja. Bahkan dulu pernah kita dakwah di Kalimantan, 4 jam dari Banjarmasin, namanya Barabe. Ya. Itu ada yang hadir sekitar mungkin 5 mobil, sekitar 10-8 jam lewat jalan darat. Ya. Mereka belum pernah ke Barabe. Mereka datang, itu di antaranya Bifadlillah, kemudian Bifadl TV Rojah yang mereka lihat ada siaran kajian. Mereka berbondong-bondong mendatangi kajian di Barabi padahal jaraknya 8-10 jam lewat jalan darat. Ya. Ini luar biasa. Ya, itu masakan yang bersyukur. Ya, cuma berapa menit saja ya ke Alamin itu kadang-kadang terlambat ya. Mereka harus menginap dulu di Barabe padahal cuma hanya 2 hari saja kajian di sana. Ya, nah, mereka sangat antusias menginap di sana dan seterusnya. Ya, ini intinya sekali lagi inilah pesannya dakwah as-salafi alhamdulillah. Ya, ini sekedar wa amma bini mati rabbika hadis. Kita keliling di berbagai pelosok tanah air, kita lihat ya dakwah salafi alhamdulillah berkembang pesat. Ya, cuma memang seperti kita katakan tadi banyak ya tantangannya, problematikanya. Memang inilah sunnatullah, semuanya ada ujian dan cobaannya, ada tantangan dan rintangannya. Intinya kajian ya as-salafi ini banyak penentangan dari luar khususnya yang menyudutkan dakwah as-salafiyah, bahkan dikaitkan salafi dengan terorisme, naudzubillah min dzalik. Padahal kita insyaallah dakwah salafiyah yang merupakan dakwah yang terdepan menghadapi apa? Terorisme. Bisa dibuktikan. Mereka yang menuduh kita sebagai teroris, makalah-makalah ilmiah mereka yang menjawab syubhat-syubhat terorisme sebelum munculnya terorisme. Ya. Sampai detik ini, ya, majalah salafi, ya, buku-buku salafi, buletin-buletin salafi, kajian-kajian salafi, banyak yang apa? Menjawab, membantah, membongkar kesesatan kelompok teroris dengan segala bentuk merek mereka, entah dulu Al-Qaeda atau sekarang ISIS, dakwah salafi yang terdepan. Namun itulah beda, suka apa? Menuduh, suka memberikan gelar-gelar yang jelek untuk menjauhkan umat dari dakwah yang mubarakah. Maka istilah salafi sekarang ini apa? Sudah banyak didengar oleh kaum muslimin, meskipun banyak yang ya image-nya kurang baik. Intinya kata-kata salafi bukan suatu yang asing sekarang ini. Ya. Namun sekali lagi dengan tanda petik tadi ada yang mengarahkan kepada yang jelek. Maka kita atau mungkin yang belum pernah mendengar dakwah salafi atau salafi harus tahu apa itu salafi. Tadi ada pertanyaan pagi hari di kampus tadi, apakah salafi itu golongan ya, atau kayak partai atau kayak yayasan atau ormas atau bagaimana salafi itu sih? Ya, maka di sini kita harus tahu apa itu salafi. Salafi di sini coba antum lihat halaman 3 itu. Salafi itu hanya sekedar penisbatan kepada salaf. Sebagaimana antum ya ada istilah Asy-Syafi'i. Itu artinya apa? Pengikut Imam Asy-Syafi'i. Al-Maliki, Al-Hambali, Al-Hanafi. Itu nisbah kepada para imam-imam tersebut. Antum mengatakan Sunni. Ya, Sunni vs Syiah misalnya, itu banyak tersebar. Sunni artinya nisbah kepada sunnah. Kalau dalam bahasa Arab itu ada ya nisbah namanya, menisbatkan. Seperti antum menisbatkan sebagai penduduk Indonesia. Kalau bahasa Arabnya ana Indonesiun. Ya, saya orang Indonesia. Ana Saudiun misalnya. Itu seperti itu. Ana Salafiyun artinya saya pengikut salaf. Ya. Ana apa? Salafiyun. Salafi itu penisbatan diri kepada as-salaf. Antum nanti lihat ucapan para ulama, di antaranya Abdul Karim As-Sam'ani. Imam As-Sam'ani mengatakan salafi adalah penisbatan diri kepada salaf dan menelusuri jejak mereka. Ini juga disampaikan dalam kitab ini. Di situ dalam ucapan Imam As-Sam'ani ada dua poin yang perlu kita cermati. Yang pertama, arti as-salafi sendiri itu adalah penisbatan diri kepada manhaj salaf. kepada salafus saleh, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan tidak cukup hanya menisbatkan, harus apa? Menelusuri jejak para salafus saleh. Jangan sekedar pengakuan, ya, karena pengakuan itu mudah. Namun yang paling penting, apa buktinya? Buktikan kalau Anda salafi dengan meniti jejak para salafus saleh. Di antara buktinya, antum harus tahu apa itu manhaj salafus saleh. Apa akidah para salafus saleh? Intinya apa? Belajar. Karena memang ana lihat ya berapa kali atau berapa ya teman dia masyaallah ketol ya mengaku salafi. Namun malas ngaji. Ya. Hampir ya mungkin sebulan enggak ngaji itu biasa. Inauzubillah min dzalik, jangan hanya antum menisbatkan diri kepada apa? As-salafi. Belajar apa itu akidahnya salafus saleh, apa itu manhaj salafus saleh, bagaimana ibadah salafus saleh, akhlaknya mereka. Butuh apa? Pembuktian. Kata Rasulullah, alal mudai al bayyinah. Orang yang mengaku harus mendatangkan apa? Bukti. Kemudian kita sampaikan juga ucapan Lajnah Da'imah. Lajnah Da'imah itu kumpulan ulama besar Saudi Arabia. Diantaranya dulu diketuai oleh Syekh Abdulaziz bin Baz, ya. Kalau sekarang diketuai oleh Mufti, yaitu Syekh Abdulaziz Al-Syekh Hafizullah Ta'ala. Beliau mengatakan Salafiyah, ya. Ya mungkin ada yang bertanya, apa bedanya Salafi dengan Salafiyah? Ini sama sebenarnya dengan Muslim dan apa? Muslimah. Apa bedanya Muslim dan Muslimah? Muslim untuk laki-laki, Muslimah untuk apa? Perempuan. Ya. Kalau Anda akhwat ya, jangan mengatakan saya Salafi. Bahaya nanti, apalagi jamaah LGBT sekarang. Ya. Nanti mengatakan anak Salafiyah. Saya pengikut Salaf ya. Namun untuk perempuan pakai namanya tak marbuto seperti Muslim, kalau perempuan Muslimah, yaitu Salafi untuk laki-laki. Kalau Salafiyah untuk apa? Untuk perempuan. Sekali lagi juga yang kebalik, jangan kebalik, yang laki-laki anak Salafiyah, awas LGBT lagi. Ya. Adapun kenapa kau pakai dakwah Salafiyah, itu pembahasan bahasa Arab. Karena ajak watu itu ada tak marbutonya, maka sifatnya juga harus apa? Ada tak marbutonya, ajak watu as-salafiyatu. Ini pembahasan bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab. Ya. Kemudian kata Lajnah Da'imah, ini kumpulan ulama besar Saudi Arabia, Salafiyah adalah nisbat kepada salaf. Dan salaf itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para imam petunjuk dari tiga generasi Islam yang pertama radhiyallahu anhum yang telah dipuji oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, khairun nasi qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum. Itu istilah salafiyah. Kemudian kata Lajnah Da'imah, adapun salafiyun ya. Oh, kok ada lagi salafiyun? Ada salafi, salafiyah, ada apa? Salafiyun. Salafiyun itu seperti muslimun dengan muslimuna. Apa bedanya? Kalau muslim itu tunggal bentuknya. Kalau al-muslimun, jama' ya. Kita di sini salafi, salafiyun apa salafiyuna? Hah? Salafiyuna, karena banyak. Bentuknya jama'. Ini sekedar belajar bahasa Arab. Jangan jadi ustaz tanpa bahasa Arab. Ya. Salafiyun, jamak dari salafi, yang merupakan nisbat kepada salaf, yang artinya orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah serta berdakwah kepada keduanya dan mengamalkannya. Maka mereka itulah yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ini perlu kita sampaikan juga, ada nama lain ya dari dakwah salafiyah atau salafiyun, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada bedanya. Pada hakikatnya antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan apa? As-Salafiyun. Ada istilah lagi Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, At-Taifah Al-Mansurah, yang mana hakikat semuanya itu adalah beragama Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah dengan pemahaman para salafus soleh, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi kalau anda ditanya, apa itu dakwah salafiyah? Apa itu salafi? Maka jawabnya, bahwasanya dakwah salafiyah adalah kembali ya kepada Islam yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul yang sahihah dengan pemahaman para as-salafu as-salih. Dia bukan ormas, dia bukan yayasan, dia bukan partai politik atau kelompok-kelompok seperti Ikhwan Muslimin dan yang lainnya. Nah, dakwah salafiyah hanyalah pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, perisbatan kepada as-salafu as-salih. Kemudian dari situ Lajnah Daimah mengatakan itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma sekali lagi, kenapa kok muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, muncul istilah dakwah salafiyah? Kata para ulama di sini juga disebutkan, kalau kita mau baca ucapan Syekh Muhammad Aman Jami, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di kota Madinah yang sudah meninggal dunia, beliau mengatakan, wa qad dhahara hadzal istilah washtahara hina dhahara nizaa wa dara hala usuluddin bainal firaqil kalamiyah. Munculnya istilah salafi atau dakwah salafiyah atau mazhab salaf itu muncul ketika bermunculannya kelompok-kelompok sesat dalam masalah akidah. Di antaranya kelompok-kelompok ahli kalam. Wa hawala jami' al-intisab ila salaf, dan mereka juga mengaku sebagai pengikut as-salaf. Maka wa a'lana anna ma huwa alaihi wa ma kana as-salafus salih, fa idan la budda an tadhar wal hatu hadhihi usus wa qawaid wa dihatul ma'alif wa sabatul ittijah as-salafi. Maka munculnya as-salafi atau as-salafiyah atau dakwah as-salaf ke permukaan, munculnya istilah tersebut ya. Istilah itu muncul untuk menandingi kelompok-kelompok sesat yang bermunculan pada waktu itu. Meskipun hakikatnya sudah ada ajarannya. As-salafi itu sebetulnya bukan ajaran yang baru. Salah kalau ajaran memahami itu ajaran baru, tidak. Meskipun istilah itu muncul dengan bermunculannya kelompok-kelompok sesat, itu untuk menandingi mereka. Adapun hakikat ajarannya salaf itu adalah Islam yang sudah pernah ada pada zaman Rasul, ada pada zaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, sesungguhnya salaf adalah generasi pertama dan yang mulia dari umat ini. Makanya istilah-istilah ini para ulama teliti, as-salaf itu generasi pertama, bukan kita. Salaf itu yang terdahulu. Barang siapa yang mengikuti jejak mereka dan berjalan di atas metode mereka, maka dialah salafi. Itu makna apa? Salafi, seseorang yang mengikuti jejak para salafus saleh dinamakan apa? As-salafi. Dan barang siapa yang menyelisih mereka, maka dia adalah al-khalaf. Kata al-khalaf itu yang belakang ya. Yang menyelisihi salaf namanya al-khalaf. Jadi yang menyelisihi al-sunnah wal-jamaah bukan dikatakan apa? As-salafi. Namun kita harus sekarang ini teliti juga, karena banyak juga kelompok-kelompok yang mengatakan apa? Salafi pada saat sekarang ini, as-salafiyah, bahkan ditambah apa? Syafi'iyah. Ada pula yang mengatakan salafi jihadi. Ya. Yaitu mereka-mereka yang sebetulnya arahnya kepada kelompok terorisme. Ya. Mereka mengatakan salafi apa? Jihadi. Kami juga salafi. Cuma kami beda dengan kalian. Karena kami apa? Mengumandangkan jihad. Sedangkan kalian menihilkan jihad. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita yang kita nihilkan adalah apa? Terorisme, bukan jihad yang syar'i. Namun itulah kelompok teroris, mereka juga memakai istilah jihad salaf, namun sebetulnya mereka adalah pengikut Abdurrahman bin Sa'ad tadi bin Muljam Al-Himyari, pembunuh Ali bin Abi Thalib, yang ketika mau membunuh Ali bin Abi Thalib, dia memakai syiarnya teroris sampai detik ini. Yaitu apa? Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ali bin Abi Thalib kafir murtad, kemudian ia ditegakkan jihad alias terorisme. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian seorang ulama juga di Saudi Arabia, tepatnya di Madinah, beliau juga dulu pernah menjadi rektor Universitas Islam Madinah yang bernama Syekh Saleh bin Abdullah Al-Abud hafizallahu taala, beliau mengatakan yang dimaksud dengan salafiyah adalah mengikuti jejak salafus saleh dari umat ini, yang mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Sekali lagi, nama lain salafiyun adalah ahlu sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, al-taifah al-mansurah, al-huraba. Ya. Kenapa dikatakan firqatun najiyah? Kenapa? Hah? Karena mereka yang selamat ya dari api neraka, sebagaimana kata Rasul, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku alias salafi, itulah yang selamat dari api neraka, kalau betul-betul dia apa? Salafi sejati tentunya. Kemudian kenapa dikatakan al-Taifah al-Mansurah? Karena mereka ditolong oleh Subhanahu wa taala lewat sabda beliau, la tazalu taifatun min ummati, dalam riwayat mansurin, akan sentiasa ada sekelompok manusia yang tegak di atas kebenaran, yang mereka apa? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di antara makna salaf dan salafi. Sekarang apa dalil wajibnya kita harus ikut ajaran as-salaf? Kenapa kok kita berjuang mati-matian mengikuti jejak as-salaf? Kenapa enggak mengikuti yang lain? Kenapa kok mengikuti sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in? Ini yang banyak kaum muslimin tidak memahaminya. Mereka beragama Islam hanya ikut adat istiadat, ikut apa kata sesepuh. Ya. Padahal sebagaimana kata Allah tentang orang-orang musyrikin jahiliyah, mengapa mereka sesat? Mereka tetap bersikeras menjadi orang musyrikin karena salah dalam apa? Metode beragama. Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila mereka disuruh untuk mengikuti Al-Qur'an, mereka mengatakan, cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Beragama berdasarkan apa? Ajaran nenek moyang, warisan nenek moyang. Walaukan abahum la yaqilun syai'an wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka tidak berakal, tidak pula mendapatkan apa? Petunjuk. Tetap mereka ikuti. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Islam yang benar tidak ada lain kecuali Islam yang sesuai dengan ajaran para salafus saleh, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini dalilnya. Yang pertama surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah berfirman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang yang pertama lebih terdahulu dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Di sini ada isyarat kewajiban kita kaum muslimin mengikuti jejak kaum Muhajirin, kaum Al-Ansar, para sahabat Rasulullah SAW, agar kita mendapatkan radhiyallahu anhu wa radhuan, keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini syarat untuk kita bisa mendapatkan ridha Allah, ikuti jejak para sahabat Rasul, di antaranya para Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Kemudian lebih dari itu, wa adallahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Di sini sekali lagi, tidak akan mungkin kita bisa meraih surga Allah, ridha Allah, kecuali menjadi walladzina taba'uhum biihsan, mengikuti para salaf, di antaranya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya surat An-Nisa 115, Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, yang dikatakan mukmin di sini yang pertama kali adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah tidak mengatakan yang menyelisih Rasul saja, namun juga yang menyelisih jalan orang-orang beriman, yaitu para sahabat, maka kami biarkan dia tersesat kemana dia inginkan, dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini sekali lagi kewajiban kita untuk mengikuti Rasul dan juga para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi nanti disampaikan dalam hadis perpecahan umat, hadis Irbad bin Sariyah, tidak cukup dalam Islam itu kita mengikuti Rasul saja, namun juga mengikuti siapa? Para sahabat. Karena Rasulnya mengatakan juga demikian. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin ma'ana alaihi wa ashabi. Dalam Al-Quran, Allah juga tidak hanya mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul, namun Allah juga mengatakan walladina taba'uhum bi'ihsan, yang mewajibkan kita mengikuti Allah, Al-Quran, mengikuti Rasulnya, mengikuti Al-Hadith, dan mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 137, Allah mengatakan, fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Jika mereka manusia beriman sebagaimana imannya kalian, yaitu wahai para sahabat, faqad ihtadaw, mereka akan mendapatkan petunjuk. Tidak akan mungkin manusia mendapatkan petunjuk kecuali lewat jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan di situ ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat di atas dan juga surat Al-Fatihah. Ibnu Qayyim mengatakan, setiap yang lebih tahu tentang kebenaran dan yang lebih mengikuti kebenaran, maka dialah yang lebih berhak mendapatkan siratal mustaqim. Tidak diragukan lagi bahwa para sahabat Rasulullah SAW lebih berhak dengan hal ini daripada Syiah Rafidhah. Oleh karena itulah para salaf mentafsirkan siratal mustaqim dengan Abu Bakar dan Umar serta para sahabat Rasulullah SAW. Dan Ibnu Qayyim mengatakan inilah tafsir mereka dan inilah yang benar. Artinya, ketika kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yakinilah jalan yang lurus hanyalah jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak cukup hanya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, kita harus juga apa? Belajar bagaimana metodenya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam masalah al-aqidah. Jadi surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim itu juga dalil wajibnya kita mengikuti jejak siapa? As-salaf, para sahabat. Ya. Karena apa? Ibnu Qayyim mengatakan as-siratul mustaqim jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayatnya masih masih banyak sebetulnya. Yang tadi antum baca pada halaman sebelumnya, surat Al-Hasyr ayat 89, lil fuqara'il muhajirin wal ladukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka kaum muhajirin, mereka lah yang menolong agama Allah. Itu Allah ceritakan untuk kita meniti jejak kaum Al-Ansar dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya tentang kaum Al-Ansar, walladzina tabawwa'u dar wal iman min qablin, dan seterusnya. Ini ada dalil wajibnya kita mengikuti para sahabat, para salafus saleh radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian juga ada ayat yang lain, surat Luqman, ya. Allah mengatakan wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jejak orang-orang yang bertobat kepadaku. Kata Ibnu Qayyim, para sahabat adalah orang yang paling bertobat kepada Allah. Maka intinya, kata beliau, ikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah apa? Jalan keselamatan. Kemudian kita pindah kepada dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang lebar, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW berpesan, yang pertama, usikum bitaqwallah azza wa jalla, wajib bagi kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla, wa sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, wa in ta'amara alaikum abrin habasyi, meskipun apa? Mereka dari budak Ethiopia. Kemudian kata Rasulullah, fa'inna umman yashminkum fasai khilafan kathira, barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Seperti zaman kita ini, perpecahan, perselisihan, perbedaan pendapat, bahkan dalam masalah akidah, muncul di mana-mana. Rasul memberikan solusi. Apa solusinya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa apa? Ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini solusi dari perpecahan apa? Umat. Inilah wajibnya kita mengikuti jejak salaf. Siapa yang memerintahkan? Rasul. Alaikum bisunnati, pegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, ini hadis tentang perpecahan umat, yang intinya Rasul mengatakan sataftariku hadil ummah ala salasin wa sabina firqa kullu finnar ila wahida. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya diancam masuk neraka ila wahida, kecuali satu saja, yaitu ma'an ali washabi, yang selamat dari perpecahan, yang selamat dari fitnah syubhat, yang selamat dari api neraka, satu saja. Ma'ana alaih washabi, yang mengikuti aku dan para sahabat, sahabatku. Mengapa muncul kelompok-kelompok sesat? Karena mereka tidak mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Contoh yang paling konkret, kelompok khawarij, kelompok teroris. Ya, mereka sesat karena mereka tidak ikut para sahabat. Seperti yang pernah diungkapkan oleh sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau menasihati berdialog dengan kelompok teroris pada waktu kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat dikatakan kurang lebih ada 24.000 teroris yang akan memberontak kepada Ali bin Abi Thalib pada waktu itu. Mereka tinggal di tempat namanya Harura. Kemudian Ali bin Abi Thalib ditawari oleh Abdul Abbas, bagaimana kalau aku berdialog dengan mereka? Kemudian awal kali Ali bin Abi Thalib berat, karena khawatir nanti Abdul Abbas diapa-apakan oleh mereka. Namun terakhir Abdul Abbas diutus untuk apa? Menasihati kelompok teroris. Jumlahnya berapa? 24.000. Ya, tidak tahu di negeri kita sudah berapa terorisnya ini. Di antara ucapan Abdul bin Abbas, beliau mengatakan, aku datang dari para sahabat Rasulullah SAW. Aku utusan para sahabat Rasulullah SAW. Aku utusan Ali bin Abi Thalib. Namun tidak ada satupun dari sahabat yang ikut kalian. Ini sebagai apa? Dalil kalau sahabat tidak ada yang dukung mereka, berarti mereka apa? Sesat. Mengapa mereka sesat? Karena mereka menyelisih para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dialog 20.000 tobat, alhamdulillah. Tinggal 4.000 yang bersikeras untuk memberontak dihabisi semua oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka inilah solusi menanggulangi terorisme dengan ilmu dan dengan apa? Dengan senjata. Pemerintah dalam hal ini harus juga apa? Melakukan dua hal tersebut. Deradikalisasi. Yang kedua, apa? Kalau mereka tetap bersikeras menumpahkan darah membuat teror, maka harus ditumpas dengan senjata. Memang inilah Islam, dengan ilmu dan dengan apa? Senjata. Kemudian hadis berikutnya, sabda Rasulullah SAW lebih spesifik kepada Al-Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, ikutilah kedua orang setelahku, yaitu Abu Bakar wa Umar. Ini adalah metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kaum muslimin. Kalau Rasul telah meninggal dunia, ikuti Abu Bakar wa Umar. Ini hadis yang sangat amat bertolak belakang dengan ajaran Syiah Rafidhah yang mengkafirkan Ali bin yang mengkafirkan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Pada Rasulullah SAW apa? Memerintahkan, mewajibkan untuk kita berislam sesuai dengan metodenya Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang berikutnya riwayat dari tadi ayat hadis, sekarang ucapan sahabat Rasulullah SAW tentang wajibnya kita mazhab as-salaf atau mengikuti manhaj salaf. Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, maka naminkum mutasiyan falyata sabi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mencari suri teladan, riwayat lain dikatakan, maka naminkum mutasiyan falyata asa biman qadmat. Kata Rasul, kata Abdullah Abbas, barang siapa yang ingin mencari suri teladan, carilah yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Li'anal hayya la tu'man alil fitnah. Karena orang yang hidup itu masih bisa terkena apa? Fitnah. Berapa banyak manusia yang berguguran di tengah jalan. Dulunya salafi, kemudian menjadi sufi. Ada enggak? Ada. Dulunya salafi, kemudian menjadi ikhwaniyun atau kelompok ikhwan muslimin. Ada. Ada juga yang dulunya salafi kemudian jadi orang awam lagi. Cukur jenggot, musbil, tidak lagi agama, bahkan udzubillah mindzalik memperoleh agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min karama innaka antal wahhab. Jangan pernah kita apa? Aman dari segala bentuk fitnah. Makanya di antaranya apa? Kita mengajarkan, mempelajari apa yang disebut dengan manhaj as-salafi, dakwah salafiyah, untuk menjadikan kita istiqomah bi'idnillahi ta'ala. Mempelajari tentang manhaj salafi agar kita apa? Tidak menyimpang dari ajaran yang hak ini. Nah, udhu bin dalik. Kemudian kata Abdul Mas'ud, siapa yang dijadikan suri teladan tersebut? Mangkana minkum mutasiyan falyata ashabi ashabi Muhammadin SAW. Maka jadikanlah sahabat sebagai apa? Suri teladan kalian. Kenapa demikian? Kata Abdul Mas'ud, fa innahum kanu abar hadil umati quluban. Karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Dari mana tahu kalau hati para sahabat itu baik? Dari mana kok bisa Abdullah bin Mas'ud mengatakan para sahabat itu hati yang baik? Dari mana? Dari Al-Quran. Karena Allah mengatakan, yabtaghuna fadlan minallahi wa idwana. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang ketika beribadah hanya mengharapkan ridha dan keutamaan dari Allah. Hati mereka baik. Ya, makanya dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, innallaha nadhara ila qulubil ibad. Fawajada khair qulubil ibad qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mendapati hati yang terbaik adalah hatinya Nabi Muhammad SAW. Fastafahu li risalatihi. Maka Allah pun mengutus beliau sebagai rasulnya. Summa nadhara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad SAW. Kemudian Allah melihat kepada hati-hati manusia setelah hati Nabi Muhammad SAW. Maka fawajala khair qulubil ibad qulub ashabi Rasulullah SAW. Kemudian Allah mendapati hatinya para sahabat yang terbaik di antara semua hati manusia setelah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Mas'ud mengatakan mereka para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya. Ya, tidak hasad, tidak iri, tidak dengki, ya, namun bersih daripada segala hal tersebut. Kemudian kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, fa innahum kan abadal ummati uquluban wa a'maqhum ilman. Mereka adalah orang yang paling mendalam ilmu agamanya. Karena mereka langsung belajar kepada siapa? Rasulullah SAW. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan mereka dalam belajar ilmu agama luar biasa. Contoh, seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dikisahkan. Beliau pernah mendengarkan suatu hadis, nyata mendengar ada seorang sahabat lain itu pernah mendengarkan hadis di negeri Syam yang belum didengar oleh beliau dari Rasulullah SAW. Maka Jabir bin Abdullah pun dari kota Madinah berjalan selama satu bulan ke negeri Syam, Palestina atau Yordania atau sekelilingnya. Satu bulan berjalan untuk mencari satu apa? Satu hadis. Antum satu jam sudah berapa ayat, satu berapa hadis. Namun bukan berarti antum lebih pandai dari para sahabat, na'udzubillah. Namun itulah para sahabat dengan perjuangan mereka seperti itu, ilmu mereka luar biasa. Bukan berarti yang enak belajarnya itu paling pandai, tidak. Namun itu menunjukkan bagaimana keikhlasannya para sahabat. Berjalan ke Syam satu bulan bawa perbekalan sendiri, tidak disediakan roti oleh panitia. Di sini masya Allah. Dengan AC, ada roti, ada minuman. Masya Allah, tambah ngantuk ya. Namun harus tetap semangat. Intinya ikut jejak sahabat dalam semangat mereka belajar ilmu agama. Kalau tidak salah, Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab, beliau pernah saling berwasiat dengan tetangga beliau. Kalau engkau hadir di majlis Rasul, aku enggak hadir, sampaikan ke aku apa yang sampaikan Rasul. Demikian pula kalau aku hadir, engkau enggak hadir, aku sampaikan. Pernah enggak antum seperti itu? Kalau antum, biarlah yang berlalu tetap berlalu sudah. Enggak usah dikoreksi, enggak usah dimurajaah lagi. Kalau sahabat tidak. Demikian pula bagaimana para sahabat antusias dalam apa? Bertanya tentang ilmu agama. Bahkan perempuan, para sahabiat juga demikian. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan nikman nisa nisaul ansar, sebaik-baik perempuan adalah perempuan kaum al-ansar. La yamnahunnal haya min an yatafaqahna fid din. Bahwasanya mereka itu tidak mengenal rasa malu dalam belajar ilmu agama, bertanya hal-hal yang merupakan privasi kewanitaan kepada Rasulullah SAW, tidak malu. Kenapa? Innallaha la yastahi minal haq. Antusias dalam belajar ilmu agama. Itulah para sahabat Rasulullah SAW. Fa innahum a'maq, karena mereka amahum a'maqahum quluban. Mereka adalah orang yang paling mendalam ilmu agamanya. Kemudian wa aqwamum hadyan wa ahsanum halan. Mereka adalah orang yang paling lurus petunjuknya, yang paling baik keadaannya. Wa qalahum takallufan. Mereka tidak berlebihan dalam urusan agama. Mereka mengikuti ajaran Rasul apa adanya, tidak ditambah-tambahi. Tidak dikarang-karang oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdul Mas'ud mengatakan qaman ikhtaramallahu suhbati nabi wa iqamati dini. Mereka adalah sekelompok manusia yang Allah utus untuk menemani nabinya untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Maka kenalilah jasa-jasa mereka dan ikutilah petunjuk mereka karena mereka di atas jalan yang lurus. Ini sekali lagi ucapan Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu tentang kewajiban kita mengikuti as-salaf, yakni para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ucapan dari ulama salaf yang lain, Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah dirimu di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang memegang sunnah sebagaimana kata Rasul seperti memegang apa? Para api. Banyak onak dan duri, banyak celaan dan caci maki, banyak orang yang iri dan dengki. Maka wajib untuk kita apa? Bersabar. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap apa? Berlalu. Tidak perlu kita apa? Gubris. Celotehan manusia selama kita di atas kebenaran. Ingat sabda Rasul tadi, badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama badal fatu baril ghuraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan, dan beruntunglah orang terasing tersebut, yaitu mereka-mereka yang berpegang di atas sunnah Rasulullah SAW di tengah manusia yang mereka menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW tersebut. Kata Imam Al-Auza'i, isbir nafsaka ala sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, berhentilah kemana para sahabat, para salaf itu berhenti. Kalau para sahabat tidak mentakwil ayat, jangan ditakwil. Kalau para sahabat tidak merayakan maulid Nabi, jangan antum merayakan. Karena apa? Itu bukan ajaran Islam yang sebenarnya. Waqul bima qalu, katakan apa yang mereka katakan. Contoh misalnya para sahabat mengatakan Allah ada di atas langit, maka wajib kita mengatakan demikian. Para sahabat mengatakan bahwasanya dalam berislam kita harus memegang teguh ajaran Nabi Muhammad dan para sahabat, kita ikuti sebagaimana kata Abdul Mas'ud tadi. Kemudian kata beliau, waqufa amaka fu'anhu, cegahlah apa yang mereka cegah. Wattabi'uhum, atau telusuri jejak salafu as-salih. Kemudian kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, wattabi'u as-salafus salih, ikutlah jejak para salafus salih, para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Imam Ahmad rahimahullah, ketika mau memulai menjelaskan, mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, dan sudah pernah kita sampaikan di majlis kita ini di Alamin, sudah kita khatamkan kitab Ushulus Sunnah karangan Imam Ahmad. Beliau sebelum mengajarkan akidah, beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana 'ala salafus salih atau bima kana 'ala sahabat. Prinsip akidah kita yaitu berpegang teguh dengan metode para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tolong anaknya itu ditertibkan biar tidak mengganggu yang di bawah atau yang lainnya. Kembali kepada ucapan Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah ingin untuk menjelaskan kewajiban kita dalam berakidah itu harus mengikuti akidahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan harus kita yakini kebenaran itu hanya satu. Yang menyelisihi akidah sahabat pasti itu akidah batil. Ini wajib kita apa? Yakini. Jangan setengah-setengah. Para sahabat itu memang benar, namun yang lain juga benar. Jangan. Kita yakini yang menyelisihi para sahabat itu yang benar. Yang menyelisihi atau yang menyelisihi para sahabat itu yang batil. Sahabat yang benar. Titik sudah. Fama da badal haqqi illa ad-dhalal. Kemudian Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah mengatakan mengikuti para sahabat adalah petunjuk, sedangkan menyelisih mereka adalah kesesatan. Ini adalah prinsip. Sebaik-baik kita katakan tadi, kebenaran hanya satu. Jangan mengatakan banyak jalan menuju rahmat. Jangan mengatakan perpecahan umatku adalah rahmat. Tidak. Kita katakan harus kita punya prinsip yang benar hanya satu, ma'ana alaihi washabi, yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya masih banyak lagi dalil, ayat, hadis, ucapan para salaf tentang kewajiban mengikuti as-salafus saleh. Sekarang bab berikutnya, hukum memakai istilah salafi atau salafiyah. Ini kita sampaikan karena memang ada orang-orang yang alergi dengan pemakaian kata salafi, bahkan dari golongan yang mengatakan salafi juga, atau yang ikut kajian-kajian salafi namun apa alergi dengan istilah apa salafi. Kita katakan bahwasanya istilah salafi ini bukan tren baru ya, bukan sesuatu istilah yang baru dalam sejarah kaum muslimin pada abad ini saja, tidak, namun sudah didahului oleh para ulama-ulama apa terdahulu. Coba kita baca sebagian ucapan ulama ya. Yang pertama, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan la aiba liman azhara madhhab as-salaf. Tidak tercela orang yang menampakkan mazhab salaf. Wa tasaba ilaihi, dan dia menisbatkan kepada apa? Mazhab salaf. Ini sebagaimana kita katakan tadi dengan mengatakan ana salafi. Kata berarti tidak tercela, boleh-boleh saja. Wa tazaila, dan dia berbangga dengan gelar salafi tersebut, dengan mazhab salafi tersebut. Kemudian beliau mengatakan fa inna mazhab salaf la yakunu illa haqqan. Karena sesungguhnya mazhab salaf itu adalah hak. Atau dalam ucapan sebelumnya beliau mengatakan bal yajibu qablu dhalika bil ittifaq. Bahkan wajib menerima akan hal tersebut sesuai dengan kesepakatan, karena mazhab salaf itu pasti benar. Ini wajib kita yakini. Wajib kita fanatik ya dengan mazhab salaf. Tidak ada masalah orang mengatakan engkau fanatik, tidak ada masalah. Sebagaimana kalau ada orang mengatakan engkau ini fanatik dengan Islam, tidak ada masalah. Kenapa kok kita apa minder dengan kata fanatik, kalau memang itu apa benar-benar di atas kebenaran? Harus kita fanatik, tidak boleh kita apa ya melempam, tidak boleh kita setengah-setengah. Oh iya ya, Islam iya benar, wah. Kristen juga benar. Nah, kita katakan yang benar hanya Islam. Selain Islam, agama yang batil. Kita harus apa fanatik mengatakan demikian. Demikian pula ketika kita mengatakan ya mazhab salaf itu yang benar dan yang tidak sesuai dengan mazhab salaf itu yang batil. Ya, kita wajib fanatik karena itu yang apa Allah firmankan, itu yang Rasul sabdakan. Alaikum bisunnati, jelas dalil-dalilnya. Jangan kita apa terprovokasi dengan ucapan, biar orang mengatakan kita fanatik dan sebagainya. Selama itu apa kita yang enggak boleh itu kalau fanatik kepada Ustaz Fulan, semua ucapannya pasti benar, itu tidak apa tidak benar, tidak tepat. Kalau kita mengatakan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh itu yang paling benar dan tidak ada yang benar selain itu namanya apa hak, wajib kita katakan. Kemudian perlu dibedakan di sini ya. Kata beliau, mazhab salaf itu yang benar. Pasti benar. Akan tapi bedakan metodenya dengan orangnya. Metodenya hak. Mazhab salaf itu hak. Namun orang perorangannya, kata Rasul, kullu bani adam khata'. Setiap orang pasti bisa berbuat kesalahan, siapapun orangnya. Jangankan kita ulama besar bisa salah. Imam Malik mengatakan, kullun yukhad min qawli wa yutrak ila Rasul s.a.w. Setiap kita bisa diambil ucapan, bisa ditinggalkan kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bedakan orang perorangan yang menisbatkan kepada mazhab salaf dengan mazhab salaf itu sendiri. Mazhab salaf, manhaj salaf pasti benar karena itu adalah Al-Qur'an, Sunnah dan pemahaman salaf, dan semua itu benar. Adapun yang menisbatkan ini bisa salah, bisa apa? Bisa benar. Imam Dzahabi rahimahullah taala ya, kita baca terjemahnya di sini. Yang dibutuhkan oleh seorang al-hafidh Ali Hadis di sini, jangan antum salah paham ya. Al-hafidh di sini yang merupakan pakar ahli hadis, bukan sekedar hafal apa Al-Qur'an. Di negeri kita ini ada hal-hal yang kadang agak nyeleneh. Kalau dulu para salafus saleh, kata-kata al-hafiz sekali lagi untuk yang mereka pakar hadis. hafal, tentunya Al-Quran sudah lewat sudah. Hadis ribuan, mungkin ratus atau ribuan yang mereka hafal. Bukan sekedar hafal apa? Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran dihafal itu sudah lumrah zaman salaf. Ya, juga sebagian tempat ini, sebagian negeri kaum muslimin lumrah di Pakistan, di Mesir, itu sudah lumrah. Enggak ada yang menggelari dengan apa? Al-Hafid. Gara-gara apa hafal? Al-Quran ini terlalu berlebih-lebihan. Bukan kita meremehkan hafalan Al-Quran, bukan. Cuma jangan lebay istilahnya. Jangan berlebih-lebihan. Kemudian kata Imam Dahabi, yang dibutuhkan oleh seorang al-hafid, pakar al-hadis, adalah ketakwaan, kecerdasan, kepandaian dalam bahasa Arab. Makanya ulama enggak ada yang enggak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Arab. Ustaz juga demikian. Jangan jadi ustaz kalau enggak bisa apa? Bahasa Arab. Dan nahu, kesucian hati, pemalu serta menjadi salafi. Ini sekali lagi adalah syarat orang itu menjadi ahli hadis, pakar ahli hadis, harus an yakuna salafian. Intinya di situ Imam Az-Zahabi memakai kata-kata as-salafi dan beliau hidup pada abad 8 Hijriah. Jadi kata-kata salafi sudah lama ada di tengah-tengah para ulama dan tidak ada yang menentangnya, tidak ada yang mengingkarinya. Oh, itu istilah bid'ah. Oh, itu salafi tren baru, tidak ada. Itu sudah disepakati oleh para ulama tentang bolehnya menisbahkan diri kepada apa? As-salaf dengan mengatakan salafi. Kalau saja menisbahkan kepada Syafi'i boleh, mengapa kok enggak boleh kepada as-salafi? Padahal Imam Syafi'i mengikuti mazhab apa? As-salaf. Bahkan ada sebagian yang sebagian masyayikh yang memperhatikan dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Itu kitab tentang biografi, ada biografinya Rasul atau sejarah Rasul dan juga biografi para ulama sekitar hampir 30 jilid kitab apa? Syiar Alamin Nubala. Itu mungkin ada sekitar 50 atau lebih. Imam Dahabi memakai kata-kata apa? Salafi. Artinya bukan suatu yang aneh kata-kata salafi tersebut. Ini hidup pada abad berapa? 8 Hijriah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya, bagaimana pendapat Anda terhadap orang yang menamakan dirinya salafi atau asari? Apakah ini termasuk memuji diri tazkiyah? Fala tuzaku anfusakum. Beliau menjawab, apabila dia benar-benar asari atau salafi, artinya betul-betul dia mengikuti jejak salaf terutama dalam masa akidah, maka tidak ada masalah. Jangan sekedar pengakuan saja. Hal ini seperti yang pernah dikatakan oleh para ulama salaf terdahulu, fulan salafi, fulan asari. Artinya tidak ada masalah. Orang maki istilah apa? Salafi. Ini termasuk pujian yang harus dan wajib. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah berkata, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para salaf sampai generasi terakhir. Barang siapa yang berada di atasnya jalan Nabi dan para sahabatnya, maka dia adalah apa? Salafi. Ini ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mempermasalahkan masa istilah apa? Salafi. Demikian pula Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah berkata dalam kitab yang sudah kita kaji tadi sebagiannya, kitab Hilyat Thalabul Ilmi tentang masalah adab menuntut ilmu, beliau mengatakan kun salafian alal jadah. Ini buku tentang adab menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu agama harus memperhatikan masalah manhaj. Ini alhamdulillah sudah kita kaji tadi pagi di Klampis, agak sedikit panjang lebar, bahwasanya dalam belajar ilmu agama kita harus menjadi salafi sejati. Di antaranya selektif dalam mengambil ilmu agama. Nanti akan ada poin-poinnya dalam bab berikutnya. Beliau mengatakan kun salafian ala jadah, jadilah engkau sebagai seorang salafi yang menelusuri jejak salafus soleh dari kalangan sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik dalam permasalahan agama ini seperti tauhid, ibadah dan selainnya. Kemudian Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala berkata dalam kitab beliau Ala Juga Mufidah, ini bukunya sudah ada juga sebetulnya, afwan, ini layak untuk antum kaji lagi dalam menghadapi krisis manhaj. Ini buku masalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, judulnya Al-Ajwiya Mufidah An Aslatil Manhaj Al-Jadidah. jawaban-jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan berkisar tentang manhaj. Ya. Dulu awal-awal kita tahu dakwah salafiyah, ini buku yang laris-manis di kajian-kajian. Namun sekarang sudah langka. Sama kita tanya kemarin, sudah pernah enggak antum belajar kitab ini? Ya, tentang masalah manhaj. Meskipun bukan ini aja satu-satunya kitab. Namun ini yang masya Allah luar biasa. Pengarangnya, penulisnya, ulama besar yang hidup sampai detik ini, Syekh Shalih bin Fauzan. Masalah apa? Manhaj. Ini salah satu bukti. Jarang ya kita sekarang mendengarkan kajian-kajian apa? Kitab-kitab seperti ini. Beliau mengatakan salafiyah adalah meniti jejak salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi yang utama, baik dalam akidah, pemahaman dan akhlak, dan wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti jalan mereka. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Nada Al-Utaibi, ini dalam buku beliau Man Salafiyun, siapa salafi? Syekh Abdul Aziz bin Nada Al-Utaibi, beliau mengatakan sesungguhnya salafiyah adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh. Halaman 17, halaman 25-26 dalam buku ini saya bacakan bahasa Arabnya, ya, biar lebih mantap lagi. Ini juga definisi apa itu salafi, apa itu dakwah salafiyah. Beliau mengatakan, Inna salafiyah hiya kitab wa sunnah. Bifahmi salafis saleh. Kalau antum ditanya apa itu salafi, apa itu dakwah salafiyah? Dakwah salafiyah adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Wa salafiyah hiyal minhaj wa tariqul amsal. Salafiyah itu metode memahami agama yang benar. Itu namanya dakwah salafiyah, itu adalah as-salafus saleh atau madhab salafus saleh. Bukan ormas, bukan yayasan, partai atau yang lainnya. Kemudian kata beliau, litamasukiyah wasabati alal amril awal. Salafiyah adalah metode yang terbaik, yang paling benar. Karena salafiyah itu adalah berpegang teguh, memegang erat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wasalafiyah hiya siratun mustaqim. Salafiyah adalah jalan yang lurus. Li'timadi ala nasi wal asar. Karena salafiyah itu berpegang teguh dengan asar, dengan jejak para salafus saleh. Wal ihatatu bima qasidit tasyri' wa akhdhi bihi. Dan mereka memahami kaidah-kaidah syariat, maksud-maksud syariat dan berpegang teguh dengannya. Wa tarhi ara'ir rijal, dan membuang jauh pendapat-pendapat yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Wa ma tastahsinu uqulul bashar, dan apa yang dianggap baik oleh akal manusia yang menyelisih syariat itu dibuang jauh-jauh. Kemudian beliau mengatakan, apa itu as-salafi? Beliau mengatakan as-salafi laqaban wa ta'rifan yuradu bi at-ta'rif wa tamayyuz an baqi firqi wa tawafin muslimin. Salafi itu gelar untuk membedakan diri dengan kelompok-kelompok sesat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, itu poin masalah bolehnya kita mengikuti atau bolehnya kita menisbahkan diri kepada salaf dengan mengatakan salafi, as-salafiyun, dakwah as-salafiyah. Yang paling penting lagi, harus kita tahu ciri-ciri salafi sejati. Kalau kita mengaku sebagai salafi sejati, ini ciri-cirinya. Ini sekali lagi kita rangkum saja dari kitab Irsyadul Bariyah ini. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dalam segala perkara. Dalam akidah, ikuti akidahnya Al-Quran dan Sunnah. Dalam masalah ibadah, juga demikian harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalam beragama, ikuti dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah mengatakan, Wa'tasimu bihabdil jami'an wala tafarraku. Pegang erat tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah juga mengatakan, Wa ma'atakum rasuluh fakhudhu. Apa yang Rasul sampaikan, ambil. Demikian pula Rasul mengatakan taraktu fikum amrayn lan tadilu ba'da umma kitabullah wa sunnati. aku tinggalkan kalian di atas dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat selamanya namanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, kata Rasulullah SAW. Itu ciri khas dakwah as-salafiyah, pakai dalil kalau beragama, berakidah, beribadah, berakhlak, berdakwah, pakai dalil, bukan pakai ya, akal-akalan semata. Kemudian memahami agama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat, terutama dalam masalah akidah. Ya, di sini ijma' dakwah salafiyah sangat amat memperhatikan masalah akidah. Bukan berarti menyepelekan masalah fikih, masalah akhlak, tidak. Namun memang inilah ciri khas dakwah salafiyah, akidah yang paling utama. Ya, maka sungguh ya memprihatinkan, menyedihkan kalau sekarang ini muncul dakwah-dakwah yang baru yang tidak memperhatikan masalah apa? Al-akidah. Bahkan disuruh dakwah akidah tidak mau. Ya, karena apa? Takut resiko ini dan itu. Ya, inginnya apa? Bapak senang, semuanya senang. Kalau masa rumah tangga, ahli bid'ah juga ceritanya juga sama, ya. Karena semua apa sepakat rumah tangga harmonis, caranya begini-begini, kurang lebih sama. Dengan apa kelompok-kelompok dakwah yang lainnya. Yang bedakan masalah apa akidah khususnya. Gak ada. Ahli bid'ah membahas akidah Imam Syafi'i. Ada tak? Yang sebetulnya ada ya. Akidahnya Imam Ahmad. Ada tak? Ahli bid'ah mengajarkan kitab usul sunnah. Ada. Karena bumerang bagi mereka. Ya. Akidah, misalnya tentang masalah kewajiban menghormati pemimpin kaum muslimin. Kajian kita usul sunnah Imam Ahmad. Gak ada kelompok teroris yang bahas masalah itu. Karena apa? Bumerang bagi mereka. Namun dakwah salafiyah ini kajian mereka. Kitab-kitab akidah. Ya. Al-Sunnah wal Jamaah. Namun sekarang ini sudah mulai hampir luntur. Meskipun alhamdulillah masih banyak la tazata ifamin ummati doyan lahak. Namun banyak sudah ternodai dengan metode-metode dakwah yang baru. Niatnya untuk apa? Menggali atau menggalang massa sebanyak-banyaknya, cari simpatisan yang sebanyak-banyaknya. Ini enggak ada bedanya dengan partai politik. Kemudian tidak menjadikan akal sebagai landasan utama dalam berakidah. Sudah kita sampaikan kewajiban kita beragama ikuti Al-Quran, Sunnah yang sahihah dengan pemahaman para salafus saleh. Poin 1-2 itu inti secara global. Itulah salafi sejati. Intinya beragama mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Tidak pakai apa? Akal-akalan semata. Akal digunakan untuk mendukung dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Atau pakai perasaan, pakai zauq. Ini sini saya ingin sampaikan ucapan Syekh Abu Bakar, Syekh Bakar Abu Zaid tentang masalah hal ini, tentang adab menuntut ilmu agama. Bagaimana kita mencari guru agama? Kata beliau, ihdar abal jahli al mubtadi, tinggalkan orang-orang bodoh dari ahli bidah, alladhi masau zaghul aqidah, yang mereka telah terkontaminasi dengan kotoran akidah, wa ghasyatu suhubul khurafat, dan mereka telah diliputi oleh awan-awan kekhurafatan. Kemudian beliau menukilkan ucapan Imam Dzahabi. Imam Dzahabi mengatakan dalam kitab Yasir Alamin Nubala jilid ke-4 halaman 472, beliau mengatakan idza ra'aital mutakallim al-mubtadi yaqul ja'na min al-kitab wal hadis wa hatil aqla fa'lam annahu Abu Jahlin. Ini antum ingat-ingat terus ucapan ini, kata Imam Dzahabi rahimallahu, apabila Anda melihat seseorang dari ahli bid'ah mengatakan sudah jangan pakai Al-Quran dan Sunnah, kita pakai akal saja. Kata Imam Dzahabi, fa'lam annahu Abu Jahlin, ketahuilah dia itu Abu Jahal. Abu Jahal abad ini. Yaitu apa? Beragama pakai akal. Kemudian kata beliau, wa idza ra'aita salik at-tauhidi yaqul ja'na minan naql wa minal aql, Kalau ada orang yang Anda lihat, saksikan, mengatakan dari orang-orang yang ahli ibadah misalnya, mengatakan gak usah kita memakai dalil nakal, bahkan juga jangan pakai dalil akal, hati dzauq wal wajd, pakai perasaan saja beragama ini. Fa'lam anna iblis, kata dia itu adalah iblis. Ini bukan kata saya, ini ucapan siapa? Imam Adz-Dzahabi. Iblis itu agamanya pakai apa? Perasaan. Masa sepupu dibolehkan dinikahi. Ini orang mengatakan demikian artinya apa? Seperti orang Jawa, sepupu enggak boleh apa? Enggak enak, perasaan itu enggak enak. Sepupu itu menikah, maka boleh berjabat tangan dengan sepupu. Ini adalah agamanya apa? Iblis, agama pakai perasaan. Kata beliau, fa'lam anna iblis qad dhahara bi suwati basar. Itu adalah iblis yang muncul di penampakan orang. Au qad halla fihi, atau dia menjelma menjadi manusia itu. Fa'in jabun taminu fahrab. Kalau engkau enggak berani untuk meladeni orang tersebut yang pakai akal semata, pakai perasaan semata, lari jauh-jauh, tinggalkan mereka. Itulah kaidah sunnah, tinggalkan ahli bid'ah. Wa illa fasrahu. Kalau Anda sanggup, kata Imam Dhabi, maka ladeni, layani dia. Kalau bisa dengan fisik, kata beliau begitu. Wabruk ala sadrihi. Kalau bisa Anda banting, kemudian Anda tumpangi dadanya. Waqra ayat al-kursi, baca ayat kursi. Karena apa? Kesurupan iblis tadi. Tapi adegan ini untuk orang yang sudah punya apa? Punya pengalaman, bukan orang-orang yang baru belajar. Intinya jauhi al-bid'ah kalau tidak tadi ruqyah dia, karena mungkin ada iblis yang masuk ke dalam dirinya. Intinya sekali lagi, ciri ahli sunnah wal jamaah beragama itu pakai dalil atau ahli sunnah dengan paham salah, bukan dengan apa? Akal semata, sebagaimana kelompok ahli kalam. Kemudian yang berikutnya, ini kita ringkas karena waktunya sangat terbatas. Yang keempat, ini yang sudah kita singgung tadi, senantiasa mengutamakan dakwah kepada tauhid ibadah, kepada tauhid al-uluhiyah, kepada makna la ilaha illallah. Ini sekali lagi yang sudah hampir luntur di tengah-tengah dakwah as-salafiyah. Kalah dengan masalah apa? Masalah-masalah yang kita sebutkan tadi. Sekali lagi, dalam dakwah salafiyah ada skala prioritas. Apalagi sudah jelas dalilnya. Para nabi dan para rasul itu semuanya sepakat mengutamakan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dalilnya banyak. Surat An-Nahl 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullah wa syanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka semua sepakat menyeru an ibudullah, sembahlah Allah saja. Tinggalkan apa? At-tagut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ila annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang pun dari rasul sebelum kepada Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan la ilaha illa ana. Tidak ada sembahan hak kecuali aku, maka sembahlah aku. Walaqad arsalna nuha ila qaumi ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin. Sepakat para rasul memprioritaskan dakwah kepada la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Akidah prioritas utama dakwah as-salafiyah. Tanpa apa? Mengesampingkan hal-hal yang lainnya. Namun kalau tadi disuruh dakwah akidah tidak mau, tuh tahu tidak mau. Mengatakan kalau dakwah tauhid memecah belah umat, risikonya besar. Na'udzubillah min dzalik. Memang masuk surga apa? Mudah? Tidak, risikonya besar. Huffatil jannatu bil maka rasul berdakwah apakah mudah? Apakah mulus-mulus begitu saja? Tidak. Banyak tantangan, banyak nadan duri. Kita enggak menginginkan itu semuanya. Nah, memang ini sunnatullah. Dakwah akidah penuh dengan apa? Nadan duri. Namun harus tetap dijalankan. Tidak boleh kita mundur apa? Ke belakang. Kemudian yang berikutnya, tidak berdebat kusir dengan ahli bid'ah ya, serta tidak bermajelis dan menimba ilmu dari mereka. Debat kusir memang haram, ya. Makanya para ulama banyak dalam kitab akidah mengatakan, ya, wa iyyakum wal julus atau iyyakum wal mira. Hati-hatilah kalian, jauhkanlah diri kalian dari al-mira ma'alil bid'ah, dengan alil bid'ah. Dalam kitab usul sunnah yang kita bacakan dulu di sini, kita sama-samaikan haram debat kusir dengan alil bid'ah. Ngapain kita capek-capek debat sedangkan dia tidak mau kebenaran, ya? Dia tetap ngeyel dengan kebid'ahnya tersebut. Meskipun ada perincian dalam masalah ini, kalau kita lihat memang ada banyak kemaslahatannya dalam masalah. Cuma kita sedikit-sedikit debat, ini tidak apa, tidak baik. Dan ini kita ingatkan juga kepada para penggila dunia maya atau medsos. Sering kurang gawean, kurang kerjaan. Kalau nggak debat, nggak enak di dunia media sosial. Ada sedikit masalah dikomentari, dibalas komentar, nggak habis-habis. Al-Quran nggak hafal, juz amma nggak hafal, Arba'in Nawawi nggak hafal, yang hafal apa? Debat kusir tadi. Ini bukan hanya debat terbuka, di media sosial juga demikian. Dunianya sekarang sudah dunia na'udzubillah min dalik. Hati-hati kita dari bahaya-bahaya tersebut. Ini termasuk apa? Jadi salafi sejati tidak suka debat-debat apa? Kusir tersebut. Kemudian juga di sini kata beliau, kata pengarang kitab tadi, Syaikh Bariyah, tidak bermajlis dan menimba ilmu dari alil bid'ah. Ini sudah kita sampaikan panjang lebar tadi pagi di Klampis. Ada makalahnya, kalau mau silakan nanti di fotokopi teman-teman yang sudah punya. Kita bawakan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, dan di antaranya firman Allah, wa qad nazzal 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Itulah diturunkan dalam Al-Quran ayat, yaitu apabila kalian diperdengarkan ayat-ayat yang diperolokkan, dikufuri, maka jangan duduk bersama mereka. Ini para ulama dalam kitab akidah menukilkan ayat ini untuk dalil haramnya menimba ilmu dari alil bid'ah. Sudah kita sampaikan pagi tadi, ini yang juga termasuk kelunturan dalam dakwah salafiyah. Ada pengajian yang mengatasnamakan dakwah salafiyah namun mengundang tokoh pro terorisme. Ini sangat amat memprihatinkan. Tidak tahu siapa ustaz salafi, siapa yang teroris, siapa yang ahlus sunnah, siapa yang bid'ah, diundang begitu saja. Makanya sekali lagi perlu kita angkat pembahasan masanya sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian pula Rasulullah SAW mengingatkan kita dari hal-hal iyakum wa muhdatsatil umur, yakni dengan meninggalkan apa alil bid'ah tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, idza sami'tum bil dajjal falyan anhu, apabila anda mendengar keluarnya dajjal pada akhir zaman, jauhkan diri anda darinya. Karena apa? Dia membawa syubhat, kata Rasulullah SAW. Kata ulama dalam mensarah hadis tersebut, mereka mengatakan kalau dajjal saja disuruh kita menjauhi, apalagi alil bid'ah. Alil bid'ah lebih apa? Lebih berbahaya. Karena alil bid'ah itu munculnya bukan sekali seumur hidup dunia ini, namun apa? Menitan mereka aja. Di televisi, di media sosial, media yang lainnya. Ini berbahaya. Dajjal sekali seumur dunia ini. Ada alil bid'ah, setiap hari, setiap detik muncul. Dajjal tidak bisa masuk kota Mekah Madinah. Alil bid'ah bertelur di sana. Banyak, mereka punya pondok di sana. Syiah juga ada di Madinah, di Mekah. Dajjal nggak bisa masuk. Makanya alil bid'ah lebih berbahaya daripada apa? Dajjal. Dajjal ada tandanya, yaitu apa? Kafara, matanya apa? Juling atau buta, Namun alil bid'ah, ada tulisannya alil bid'ah gitu. Pakaiannya juga kadang sama dengan dakwah salafiyah atau salafiyun. Susah. Makanya apa? Kalau dajjal saja Rasul menyuruh kita menjauhkan diri dari mereka, darinya, apalagi dari ahli bid'ah. Juga kita sampaikan dalam makalah itu ucapan para ulama, para salafus saleh tentang wajibnya kita selektif dalam mencari guru agama. Ini juga sebagai nasihat juga bagi takmir Masjid Al-Amin khususnya untuk selektif dalam mengambil pemateri pengajian Ahad Duha atau khatib Jumat atau kajian-kajian. Jangan asal dia berjenggot, asal dia enggak musbil, namun harus tahu bagaimana hakikat akidahnya, manhajnya. Fas'alul ladzikri in kuntum la ta'lamun. Karena pembahasannya bukan masalah dunia saja sampai akhirat. Kita akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala kenapa kita manggil ustaz yang seperti itu? Apalagi kalau sampai mengeluarkan statement-statement yang keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Harus selektif. Kalau tidak, berarti perlu dipertanyakan kita salafi sejati atau salafi imitasi. Nah, yang keenam, berantusias untuk menjaga persatuan kaum muslimin serta menyatukan mereka di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus saleh. Kita ingin persatuan, namun persatuan yang hakiki, bukan persatuan sekedar kumpul begitu saja, tidak, namun bersatu di atas manhaj yang benar. Kemudian yang ketujuh, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam bidang ibadah, akhlak, dan dalam segala bidang kehidupan hingga mereka pun terasing. Memang inilah sunnatullah, yang berpegang teguh dengan kebenaran pasti akan diasingkan oleh masyarakat. Namun harus kita ingat sabda Rasul, fatu balil huraba, beruntunglah orang yang terasing tersebut. Kemudian tidak fanatik kecuali pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kesembilan, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian membantah setiap yang menyelisih syariat, baik dia seorang muslim atau non muslim. Ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar, itu membantah ahli bid'ah. Kata Syekhul Islam, ar-radu al-mubtadi' mujahid, yang membantah ahli bid'ah itu seorang mujahid. Ini termasuk salah satu metode dakwah as-salafiyah, tidak diam melihat kemungkaran, apalagi kebid'ahan, apalagi kesyirikan. Kemudian membedakan antara ketergelinciran ulama ahli sunnah dengan kesesatan para jai-jai yang menyeru kepada bid'ah. Ulama ahli sunnah tidak masuk dari kesalahan. Namun kalau salah, bukan berarti kita campakkan begitu saja, kita caci maki, naudzubillah min dzalik. Kita hormati Imam Nawawi misalnya, ada ketergelinciran beliau. Bahkan para imam-imam yang lebih senior dari itu, Imam Syafi'i, beliau mengatakan, idza khalafa qauli qala Rasul fadribu qauli adul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Artinya apa? Mereka menyadari tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, ahlu sunnah tidak mencampakkan begitu saja ulama yang tergelincir, yang keliru. Namun beda dengan ahli bid'ah yang yang keliru. Ahli bid'ah keliru dari pondasinya sudah salah. Mereka pondasinya bukan beragama ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak. Namun beragama ala adat istiadat, itu sudah salah pondasinya. Namun contoh misalnya Imam An-Nawawi salah, itu pasti. Imam Ibn Hajar Asqalani salah, itu pasti sudah. Namun jangan samakan dengan kesalahannya Said Qutb Muhammad Muhammad Qutb. Semua sepakat, Imam Nawawi ulama, Ibn Hajar ulama, ahli hadis sepakat. Ketika mereka salah, itu ketergelinciran sebagaimana manusia. Kullu bani Adam khata'. Tetap pondasi mereka ala kitab wa sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Cuma ada pembahasan-pembahasan yang mereka tergelincir salah. Jangan samakan dengan Said Qutb yang dia bukan seorang ulama, namun dia mengarang kitab-kitab seperti tafsir dari Al-Quran dan sebagainya. Itu namanya ngelama. Ini kalau salah, dijauhkan umat dari jarinya. Apalagi jelas dia adalah bapak teroris dunia internasional sekarang ini. Semua pemikiran teroris abad ini dia pelopornya. Itu sepakat ulama sudah mengatakan demikian. Ini sudah pernah kita tulis dalam majalah dulu tentang ajaran sesat Al-Qaeda. Intinya harus dibedakan mana ulama sunnah dengan ahli bidah. kemudian selalu taat kepada pemimpin kaum muslimin selama dalam kebaikan, mendoakan mereka, menasihati mereka dengan cara yang baik dan tidak memberontak dan mencaci maki mereka. Ini yang juga termasuk ya kelunturan ya sebab manhaj salafi dalam diri pengikut atau yang mengaku dakwah salafiyah. Kita lihat sebagian orang yang mengaku salafi, ada yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya. Di dunia maya atau di pengajian, ya. Dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar. Na'udzubillah min dalik. Sedangkan kalau dipelajari lagi bagaimana akidah salafus saleh dalam menyikapi pemimpin, jelas di antaranya haram mencaci maki pemimpin. Rasul mengatakan, "Man ahana sultanallah ahana Allah." Barang siapa mencaci maki pemimpin kaum muslimin, Allah akan menghinakannya. Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Barang siapa melihat seseorang mencaci maki melanat pemimpinnya, dialah pengekor hawa nafsu, dialah ahli fitnah. Namun itu ada dalam apa? Media sebagian orang-orang yang mengaku dakwah, pengikut dakwah salafiyah, mencaci maki Bapak Presiden dulu SBY, demikian masa sekarang Bapak Jokowi, caci maki di media massa. Ya, naudzubillah min dalik. Itu masih ngaku jadi salafi. Naudzubillah min dalik. Sempat kita menegur dengan baik, ini kita ceritakan. Sempat kita menegur ya orang tersebut. Kita ajak untuk berdialog, munasaha. Wa tawassabil haq wa tawassabil sabr. Kita datangkan dalil, kita datangkan ya ucapan imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Dia cuma berdalil apa? Yang penting ada maslahatnya. Ini apa? Da'i salafi, namun dalilnya apa? Akal-akalan semata. Tadi dikatakan siapa? Abu Jahal. Kita datangkan ayat, datangkan hadis. Dia cuma dalilnya, yang penting ada kemaslahatannya. Na'udzubillah min dalik. Padahal jelas, inilah perbedaan antara dakwah salafiyah dengan dakwah khawarij. Yaitu apa? Masalah pemimpin kaum muslimin. Ya, Imam Barbahari sudah mengatakan tadi, kalau Anda melihat seorang yang mencaci maki, mendoakan melaknat, ya, mendoakan kejelekan, melaknat pemimpin kaum muslimin, dia pengekor hawa nafsu. Sedangkan sebaliknya, yang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, dialah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun inilah sekali lagi krisis dalam manhaj. Kemudian berdakwah dengan cara hikmah. Ini hikmah ini jangan disalah artikan. Hikmah itu wadu syafi maudhi'i. Meletakkan suatu pada apa? Tempatnya. Dakwah dengan hikmah itu bukan asal bapak senang, bukan itu. Namun dakwah dengan cara yang bijak menempatkan suatu pada tempatnya. Keras, tegas pada tempatnya, lemah lembut pada apa? Tempatnya. Jangan terus dakwah lemah lembut terus. Kayak jamaah tabligh. Enggak mau naik mungkar. Enggak mau apa? Melarang kesyirikan, melarang kebinaan, enggak mau. Karena apa resiko besar enggak diterima dakwahnya. Fadil amal, halus-halus saja. Ini apa? Dakwah bid'ah seperti itu. Dakwah teroris keras terus. Halusnya wajah pertengahan. Lemah lembut pada waktunya, keras tegas pada apa? Waktunya. Itulah yang Rasul sampaikan dalam berbagai macam kesempatan. Ketika mendapati seorang Arab Badui kencing di masjid, beliau tegur dengan cara lemah lembut. Ketika khawarij ya yang akan merusak dakwah Islam, beliau mengatakan dengan sikap tegas, al khawarij kilabu alinar. Kelompok khawarij anjing-anjing apa? Neraka. Keras Rasulullah SAW apa? Mentahdir kelompok khawarij. Ada keras, ada apa? Tegas sesuai dengan apa? Sikonnya. Ya, kemudian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman salaf, sekaligus meyakini bahwa umat ini tidak akan menjadi jaya melainkan dengan ilmu tersebut. Sebagaimana kata Syekh Utsaimin, ad-din la yakum illa bi amrain. Agama tidak akan tegak kecuali dengan dua hal, bil ilmi wal bayan wasaif wasinan. Ilmu dan apa? Senjata. Kemudian terakhir, meskipun bukan yang paling akhir, yaitu bersemangat dalam tasfiyah dan tarbiyah. Apa itu tasfiyah? Menjernihkan Islam dari kotoran yang menempel. Di antaranya tadi, kita sudah lakukan, yaitu apa? Dakwah salafiyah harus ditasfiyah. Tadi manggil ustaz teroris di kajian dakwah salafiyah, harus tasfiyah. Ini salah. Jangan lagi melakukan hal tersebut. Jangan mengundang dai-dai yang sesat. Ya, karena apa? Itu bentuk tasfiyah. Menjernihkan, memurnikan Islam dari kotoran yang apa? Menempel. Kemudian tarbiyah, mentarbiyah, mendidik umat di atas Islam yang benar, Islam sesuai dengan Al-Quran, al-hadis yang sahih, dengan pemahaman para salafu as-saleh. Kesimpulannya yang pertama, wajib mengikuti pemahaman salaf dalam beragama. Yang kedua, disyariatkan atau dibolehkan menamakan diri sebagai salafi jika memang memiliki ciri-ciri di atas. Yang ketiga, salafiyah bukan kelompok seperti jamaah tabligh, ikhwan muslimin, Hizbut Tahrir, atau yang lainnya yang memiliki pendiri, pelopor, dan tahun pendirian. Tapi salafiyah hanyalah metode yang berlandaskan kepada pemahaman salafus soleh dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang tidak memiliki pemimpin melainkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau jamaah tabligh ada pendirinya Muhammad Ilyas, kalau ikhwan muslimin siapa pemimpinnya? Hasan al-Banna. Kedua-duanya pengikut ajaran tarekat sufiyah. Entah Muhammad Ilyas atau Hasan al-Banna pengikut ajaran tarekat salafiyah. Kemudian Hizbut Tahrir, siapa pendirinya? Taqiyuddin Nabhani. Ada tahun pendiriannya, ada pendirinya. Kalau sahabat salafiyah tidak ada yang mendirikan, tidak ada yang mempelopori kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manhaj atau metode salaf adalah benar. Adapun individunya bisa salah, bisa benar, tidak maksum. Yang kelima, istilah salafi bukan hal baru dalam sejarah Islam, namun sudah ada pada zaman para ulama al-sunnah wal-jamaah. Wallahu alam, tepat 11:30. Sambil menunggu azan, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan, kalau semua asatid mengajar tema tauhid atau akidah saja, lalu bagaimana kami yang awam ini bisa tahu ilmu tentang muamalah jual beli, fikih rumah tangga, cara mendidik anak sesuai ajaran Rasulullah SAW dan lain-lain? Apalagi bagi tema-tema ringan, tematik seperti itu banyak menarik orang awam untuk kenal dengan salafi. Mohon penjelasannya. Yang pertama, sudah kita sampaikan, bukan berarti kalau kita memprioritaskan dakwah kepada akidah, kita mengesampingkan apa? Dakwah kepada fikih, kepada yang tadi kita sampaikan. Namun jangan jadikan tema rumah tangga sebagai prioritas utama. Itu yang kita permasalahkan. Tolong jangan salah paham. Lebih baik nggak paham daripada apa? Salah paham. Meskipun yang baik apa? Paham dengan benar. Jangan ngantuk. Nanti salah paham. Jangan apalagi tidur, mimpi nanti. Salah paham. Jadi yang kita maksud, seperti tadi, ada dai diminta ceramah dakwah tauhid tidak mau. Padahal umat butuh pengajaran apa? Atau padahal itu cuma tematik, disuruh tauhid tidak mau. Ini yang kita masalahkan. Bahkan tadi ceramahnya seperti itu tadi terus. Mana dakwah kepada akidah saya? Padahal kalau dia mau, meskipun pembahasan masalah rumah tangga, dia bisa fokuskan masalah juga apa? Sisipkan masalah dakwah akidah. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam, beliau itu ketika di penjara ditanya tentang apa? Tanya tentang masalah tauhid atau akidah? Tidak, tentang apa? Takwil mimpi. Namun sebelum menjawab takwil mimpi, beliau iringi dengan apa dahulu? Akidah. Coba buka nanti surat Yusuf. Beliau ditanya oleh dua teman penjara tentang takwil mimpi. Sebelum beliau menjawab, beliau kasih mukadimah. Apa mukadimahnya? Masalah at-tauhid. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua temanku yang penjara, apakah sesembahan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha apa? Perkasa. Kemudian baru beliau menjawab masalah apa? Takwil mimpi. Masalah apapun bisa diselingi dengan apa? Pembahasan tauhid. Cuma masalahnya mau atau tidak. Ini yang masalah. Karena apa? Memang enggak mau resiko dakwah apa? Tauhid. Dan itu terlontar dari lisan mereka. Bahkan sempat heboh di sebagian media sosial. Bahwasanya memang itulah manhaj mereka. Sebagaimana ini apa namanya statementnya ahli bidah yang kita dengar dulu. Ini dulu dari ahli bidah, sekarang diadopsi oleh sebagian ahli sunnah. Dulu ahli bidah mengatakan, ya sudahlah, salafi itu ngajari akidah, kita yang pakai politik. Nah, biarkan nanti jamaah tabligh yang masalah apa? Fadail amal dibagi-bagi. Ini yang apa? Sekarang diadopsi oleh ahli sunnah. Ya biarkan usaha itu akidah kita fikih. Fikihnya enggak pakai apa mengajarkan akidah, enggak benar juga. Coba lihat yang sudah kita sampaikan ya di kajian ini. Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani ya, ketika mau membahas masalah fikih, mukadimahnya masalah apa? Akidah. Dan itu disyarah oleh Syekh Abdul Syed Abbad. Ya, ini sebetulnya manhaj ya as-salafi. Meskipun antum bahas masa thaharah, di situ kalau ada prioritas dakwah salafiyah bisa disisipkan. Ya. Bahkan ya saya pernah di mahasiswa dulu pernah kalau istilah kasarnya menantang. Coba sebutkan pembahasan satu saja masalah agama yang enggak bisa diselipkan masalah tauhid. Anda menantang antum sekarang di sini. Apa yang enggak bisa dimasukkan masa tauhid? Hah? Masalah apa? Semua bisa antum sisihkan masa tauhid. Yang pernah kita contohkan ketika pembukaan ya, misalnya khutbah Jumat di suatu masjid yang baru. Kita sampaikan masalah apa? Bagaimana cara memakmurkan masjid ya. Itu sangat kental dengan tauhid. Apa ayatnya? Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid itu milik Allah, maka berdoanya kepada Allah. Memakmurkan masjid dengan apa? Mentahkan Allah. Bisa, yang penting apa? Mau atau tidak. Kalau sudah enggak mau memproteskan tauhid, itu masalah. Jadi jangan disalah apa? Disalah pahami. Saya mau tanya, ada beberapa orang yang menyebutkan pembagian tauhid ada tiga itu merupakan bid'ah. Karena Rasul sendiri tidak mengajarkan itu, bagaimana tanggapan Ustaz? Yang pertama, tanya kepada orang tersebut, apakah Anda mengimani, meyakini, membenarkan bahwasanya ilmu agama itu ada ilmu akidah, ibadah, fikih, ilmu waris atau tidak? Kira-kira ya, orang itu akan menjawab apa? Meskipun dia ahli bid'ah yang main bid'ah sudah. Apa kira-kira jawaban dia? Pasti iya. Saya meyakini ada ilmu akidah. Tanya lagi, apakah Rasul pernah membagi ilmu itu menjadi ilmu akidah sebagainya? Pasti menjawab apa? Tidak. Nah itulah sama dengan apa? Pembagian tauhid menjadi tiga. Memang zaman Rasul tidak pernah dibagi karena para sahabat sudah paham. Secara otomatis tiga bentuk. Ya. Namun pembagian secara sistematiknya itu dimulai oleh para ulama-ulama untuk memudahkan kaum muslimin mempelajari agama. Seperti ilmu agama ada akidah, dulu tidak ada karena sahabat sudah memahami Islam itulah satu kesatuan. Namun dengan berkurangnya ilmu agama ini tengah-tengah kaum muslimin, dibuat ya sistematika dalam pembagian ilmu agar mudah dipahami. Bahasa Arab juga demikian. Dulu para sahabat tidak mengenal ilmu nahwu, ilmu sharaf tidak ada. Mereka paham begitu saja ilmu bahasa Arab seperti itu. Cuma dengan berjalannya waktu, banyak orang-orang ajam, asing masuk Islam, mereka belajar bahasa Arab, dimulai pembukuan kitab nahwu, ada pembagian nahwu, sharaf, ilmu balaghah, al-adab, dan seterusnya. Itu sekadar apa? Memudahkan untuk mempelajari ilmu agama ini atau bahasa Arab tersebut. Sudah ada nanti. Terus atau cukup? Cukup ya? Terus, ya. Bagaimana menanggapi komentar tidak perlu salafi, tidak perlu mengikuti salafi karena zaman sudah berubah. Ya, ya kita katakan, ya, yang berubah itu, ya, diri antum, ya, adapun agama tidak akan pernah apa berubah. Ya, kalau antum mengatakan tidak perlu mengikuti salafi karena zaman berubah, jangan ikut Islam, ya, karena zaman sudah apa? Berubah, karena hakikatnya salafi itu adalah Islam itu sendiri, Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah kalau mau dijalami lagi, ini sebenarnya penghinaan kepada apa? Al-Islam yang sebenarnya. Ya. Apakah wajib mengikuti Sunnah Rasul sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul? Tidak. Ya, seperti Rasul sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau sering mondar-mandir ke Gua Hira. Ya. Apakah sekarang dia anjurkan ya, mondar-mandir Gua Hira? Ini juga dilakukan al-bidah. Ketika masa apa? Umrah atau haji, mereka mampir ke Gua Hira, sholat di sana. Padahal tidak ada sunnahnya. Itu adalah bid'ah. Dan para sahabat pun juga demikian. Tidak ada mereka melakukan ritual sholat di Gua Dua Hira. Ya, seterusnya. Ada yang mengatakan kalau kata salafi pakai huruf I, itu kurang salafinya. Ya, ini ahli kalam namanya. Ya, ini orang yang ya, sekedar iseng saja. Ya, kalau bahasa Indonesia, terserah. Indonesia, bahasa Indonesia itu sering mengalami apa? Ejaan-ejaan baru disempurnakan dan sebagainya. Ya, kalau kita tidak ada masalah. Ya, antum terjemahnya salafi pakai I atau Y, tidak ada masalah. Kalau bahasa Arabnya pakai iya. Nggak ada pakai I, ya kayak iya ya. As-salafiyu. Kalau bahasa Indonesia ini terserah antum. Antum pakar-pakar bahasa Indonesia. Sebelum mengenal dakwah salafiyah, kita tidak boleh berkelompok-kelompok dalam dan bergolong-golongan. Akan tapi dengan berjalannya dakwah salafiyah, antara ustaz-ustaz salafi saling membuat kelompok sendiri dan memblok dakwah salafiyah yang tidak oleh golongan ustaz salafi itu sendiri. Jadi karena dalam salafi itu ada kelompok. Memang kita katakan perorangan, personnya bisa salah. Dan di antaranya tadi banyak krisis-krisis. Ada dai salafi yang menyuruh kepada politik. Ada dai salafi yang dakwanya tapi tadi tidak memproteskan masa tauhid. Ada dai salafi yang apa namanya anti dakwah tauhid. Ya. Dan sebagainya. Banyak permasalahan dalam dakwah salafiyah. Di antaranya ada sebagian dai salafi yang juga apa fanatik atau mengajari fanatik kepada apa anak buahnya. Ini juga termasuk problematika. Itu tidak benar sama sekali. Jangan salahkan dakwah salafinya, salahkan orang perorangannya. Jadi bedakan seperti kita sampaikan tadi, mazhab salaf itu yang benar, adapun orang perorangan bisa apa? Bisa salah, bisa benar. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa jazakumul khairu katsiran sepertinya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.